Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di rumahnya ini. Segala puji bagi Allah yang telah hari ini menjadikan kita bisa bangkit kembali dari kematian kita tadi malam. Segala puji bagi Allah yang hari ini membuat atau menjadikan jantung Anda, jantung saya saat ini masih bisa berdetak, masih bisa berdenyut tanpa kita perintahkan kendalikan. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aliran darah dalam diri Anda, diri saya saat ini masih bisa mengalir tanpa juga kita bisa perintahkan. Segala puji bagi Allah yang telah membuat mata kita semua hari ini masih bisa berkedip dan semua organ tubuh kita bisa berfungsi dengan normal. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatallahi tuhsuha. Kalau kita hitung nikmatnya, maka ini saya tidak akan kita bisa hitung nikmat itu. Dan semua kebutuhan makhluk atau manusia itu dicukupkan Allah dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Yang kalimat ini kalau harusnya kita mengerti maknanya, maka harusnya kita akan lebih sering menangis, teman-teman sekalian. Itu alhamdulillah. Yang Nabi SAW atau dalam sebuah riwayat diceritakan, ada seorang musafir. Musafir ini melewati sebuah gurun pasir. Lalu saat itu dia kehabisan bekal. Lalu dia melihat sebuah tenda di sebuah gurun pasir. Yang maksud hatinya dia adalah saat itu pengen berteduh, pengen minta makan dan minum dari orang yang hidup atau yang ada tenda tadi. Ketika dia buka tenda tadi, ternyata subhanallah pemandangannya mengenaskan, karena dalam tenda itu ada seorang manusia yang matanya buta, kakinya buntung, tangannya pun tiada, tergeletak di atas tempat tidur atau di atas pasir, di atas gurun pasir tadi. Lalu orang anak muda atau musafir tadi mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang dalam itu, orang tua yang cacat katakan seperti itu, dia katakan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, siapa engkau? Saya musafir, kata dia. Saya datang sini berteduh, pengen dapat makanan, minuman untuk lanjutkan perjalanan saya, kata musafir tadi. Lalu orang tua tadi, teman-teman sekalian, mengucapkan, alhamdulillah, kata dia. Dengan wajah yang luar biasa, ceria. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat-Nya untukku hari ini. Ingat, orang tua itu buta ya. Dia buta, dia enggak punya kaki, dia enggak punya tangan, enggak ada siapa-siapa di situ gitu. Tapi dia bisa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Lalu musafir tadi bertanya kepada orang tua tadi dan dia heran. Kenapa heran? Karena apa yang dia mau syukuri? Tangan tiada, ya. Mata pun tiada, kaki pun tiada. Tapi subhanallah, akhirnya dia tanya. Penasaran dia tanya sama orang tua itu, akhirnya dia tanya, apa yang kau ucapkan? Apa maksudmu dengan mengucapkan alhamdulillah tadi? Lalu akhirnya orang tua tadi mengatakan, diamlah engkau wahai anak muda, kata dia begitu. Tahukah engkau bahwa aku bisa mengucapkan alhamdulillah saja adalah sebuah nikmat yang luar biasa besar dari Allah untukku? Kata dia begitu. Makin kagumlah musafir ini. Dan awalnya dia pengen minta bantuan kepada orang yang ada tenda tadi. Lihat kondisi seperti itu mengenaskan. Akhirnya dia justru malah mengatakan, apa yang saya bisa bantu untuk Anda? Apa yang saya bisa bantu untuk Anda? Lalu dia katakan, saya di sini sama anak saya, kata dia. Dan anak saya ini sudah 3 hari enggak saya temukan di sini, kata bapak tua itu atau orang cacat tadi. Tolong kau cari di luar sana. Dan kalau kau menemukan manusia di luar tenda ini, maka besar kemungkinan itu pasti anakku, kata dia. Karena enggak ada orang lain di sini, kata si bapak tua itu. Baiklah, kata dia. Dia pergi keluar tenda, dan saat itu, subhanallah, dia akhirnya menemukan seorang laki-laki yang ternyata laki-laki itu sudah atau setengah atau sedang dimakan singa. Udah mati. Ya. Terus dia bilang, gimana saya ngomong? Ini pasti anaknya, ini pasti anaknya. Si orang tua itu, akhirnya dia masuklah mau ke tenda itu. Saya bilang, gimana saya mau cerita, udah keadaannya mengenaskan kayak begitu, udah gitu ini ada anaknya pun sudah mati, kata dia. Terus saya dapat ilham. Terus dia tanya sama orang itu, wahai orang tua, tahukah engkau tentang Nabi Ayub alaihissalam? Terus orang tua itu, bapak tua itu mengatakan, tentu saja, dia bilang, Ayub alaihissalam seorang yang mulia, seorang diberikan kesabaran yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang 20 tahun Allah berikan penyakit untuknya sehingga 20 tahun kaumnya meninggalkannya. 20 tahun ya, hartanya habis. Ayub seorang yang mulia. Kata orang tua itu. Terus bapak tua si Musabir tadi bilang, benar. Apa yang kau ucapkan tadi benar. Maka aku berharap pagi hari ini, atau saat ini, kata Musabir itu, engkau menjadi bagian kecil dari perjalanan kisah Ayub alaihissalam. Apa maksudmu, kata tua itu. Dia ceritakanlah tentang anaknya. Anaknya sudah mati di sana. Terus dia mengucapkan apa? Dia mengucapkan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghantarkan anakku lebih dulu ke surganya. Ya. Makin kagum ini si Musafir ini, manusia apa kayak begini gitu kan. Lalu akhirnya orang tua itu mengucapkan sebuah kalimat, yang kalimat itu ternyata subhanallah menjadi akhir dari kehidupan. Dia katakan, maka saksikanlah, kata dia, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Habis itu apa yang terjadi? Mati dia. Ya, bapak tua itu mati. Terus makin bingung nih Musafir, ini ceritanya gimana nih? Sudah saya mau minta bantuan, udah datang ke sini akhirnya mati nih orang. Subhanallah, akhirnya dia pergilah keluar tenda berharap memohon pada Allah ada orang yang bantu dia. Tidak lama kemudian ada 4 orang ya pakai kuda gitu ya. Subhanallah. Lalu akhirnya orang tadi dipanggil sama dia. Kemarilah kalian, dia bilang. Ini ada orang mati, saya enggak tahu bagaimana ngurusnya. Terus waktu orang 4 orang ini sepertinya orang kerajaan datang ya dan melihat jenazah atau jasad dari orang tua tadi, apa yang mereka kerjakan? Mereka peluk, mereka cium-cium itu jenazah tadi. Yang ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, kau tak tahu siapa dia? Kata orang kerajaan itu yang pakai kuda itu. Dia Abu Kilabah Al-Jurmi, sahabat terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sahabat terakhirnya Nabi. Ya. Pesan saya ke hari ini kepada Anda semua dan saya pribadi adalah begitu luar biasanya Allah mendidik dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat-sahabat mereka sehingga mereka menjadi generasi terbaik. Ya khairun nasi qarni summal ladzi yalunahu summal ladzi yalunahu. Generasi terbaik itu saat ini, kata Rasulullah. Sesudahku dan sesudahnya. Tabi dan tabiin. Itu generasi terbaik. Kenapa generasi itu bisa menjadi generasi terbaik? Karena hari-hari mereka sibuk dengan Al-Quran. Hari-hari mereka sibuk dengan ilmu agama. Madinah, teman-teman sekalian, adalah sebuah kota kecil yang diimpit atau diapit oleh dua imperium besar. Yaitu apa? Rom dan Persia. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengutus Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau sahabat-sahabat lain untuk belajar kedua tempat tadi. Tidak. Apa yang Nabi ajarkan? Al-Quran. Di sini semuanya, ya. Ada semua di sini. Mau belajar apa? Di sini ada. Ya. Bagaimana seorang Khalid bin Walid atau mungkin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kalau kita sekarang lagi heboh-hebohnya apa tuh Avenger ya? Bohong semua. Mau aja dikibulin gitu kan? Udah gitu pakai pingsan-pingsanan lah segala macam, mati-mati lah segala macam. Bohong semua. Baik, saya ceritakan sebuah kisah. Kalau Anda ngerti kisah ini, bapak sekalian, maka Anda akan pengennya deket terus sama Allah. Disebutkan dalam riwayat, di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saat itu ada satu perang penaklukan terbesar di zamannya Umar, yaitu Perang Madain. Perang Madain. Perang Madain ini, perang penaklukan Persia. Ya. Yang saat itu Umar bin Khattab mengutus siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ke mana? Ke Persia. Apa yang terjadi? Jadi kalau sekarang kita lihat kita lihat ada film-film fiksi segala macam, sebenarnya itu semua buatannya barat yang mereka enggak bisa kerjain itu. Orang Islam bisa. Orang Islam bisa. Ya. Apa yang terjadi, teman sekalian? Suatu hari ketika mereka, Sa'ad bin Abi Waqqas akan menaklukkan istana Madain ini. Istana Madain itu istana yang besar ya, istana Persia itu besar sekali. Dia punya karpet ukuran 20 sampai 40 meter. Ya, raja Persia itu. Lalu besoknya saat itu harus melewati satu sungai, teman-teman sekalian. Satu sungai. Sungai ini lagi deres-deresnya, sungai Tigris ingat saya. Dan saat itu dia membawa pasukan berapa? 30 ribu orang pasukan. 30 ribu orang pasukan. Berapa jumlah pasukan Persia itu? Hampir 240 ribu pasukannya. Ya, Nabi SAW punya sebuah janji. Sahabat-sahabatku ini kalau perang dengan jumlah 12 ribu tidak akan bisa dikalahkan. Itu janji Nabi. Jadi sahabat itu kalau perang 12 ribu pasti menang. Bagaimana caranya? Wallahualam. Pokoknya menang aja. Lalu apa terjadi teman sekalian? Yang terjadi adalah kemudian saat ini mau lewati sungai. Sedangkan saat itu bawa pasukan pakai kuda, pakai onta. Onta itu hewan yang hampir-hampir gak kenal air, gak bisa berenang. Kalau kuda sih oke lah, bisa berenang sebagian. Akhirnya subhanallah malam itu dia mimpi. Mimpi apa? Mimpi dia melihat pasukannya itu beserta kudanya, beserta ontanya, dan mereka naik di atasnya, semua berjalan di atas air. Coba, kisahnya begitu. Penaklukan Madain. Mimpinya malam begitu. Terus besoknya apa yang dia katakan pada pasukannya? Karena mimpi bagian dari kewahyuan, bagian dari kenabian. Apa yang terjadi? Besok kayak dia bilang sama pasukannya, wahai pasukanku, semalam aku bermimpi begini, begini, begini, begini, dan ucapkanlah apa yang aku ucapkan, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan apa yang dia katakan? Birlah kalian tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billah, dan subhanallah 30 ribu pasukan tadi, semuanya berjalan di atas air. Masuk akal. Dan kisah penaklukan Mada ini nih, menjadi kisah yang luar biasa. Ya. Sampai selamat semua 30 ribu orang itu, ada satu pasukan saat-saat itu yang kehilangan gelasnya, terseret arus. Terus apa yang dia kerjakan? Dia doa sama Allah, ya Allah kembalikan gelasku, kata dia. Apa yang terjadi? Dengan kuasa Allah gelas itu kembali, bos kalian. Itu yang benar, bukan Iron Man, habisin duit, nonton begituan, ya, gak ada gunanya. Ya. Ya, baik. Jadi kenapa saya sampaikan ini? Karena memang begitulah Nabi SAW mengajarkan. Ya. Sahabat-sahabat itu, bos sekalian, mereka orangnya kecil-kecil, tidak besar-besar, tapi iman mereka, kolbu mereka luar biasa gedenya. Ruhnya mereka itu jauh lebih besar daripada raganya. Nah, ini yang sekarang yang kosong di kita. Buktinya apa? Baik. Banyak orang kadang-kadang saya enggak habis pikir, barulah disuruh cukur ketika dia sa'i. Ya, Safa Marwah itu disuruh cukur. Syukur yang terbaik ketika orang sa'i Safa Marwah itu seperti apa? Digundulin, kata Nabi. Tapi pelitnya minta ampun, ngorbanin rambut aja susah. Paham? Iya kan begitu. Nanti rambut saya beginilah, begitulah, segala macam. Padahal Nabi katakan apa? Yang terbaik adalah cukur semua habis, kata Nabi. Maka judulnya apa? Kalau sudah bicaranya untuk Allah, maka berikanlah yang terbaik. Ya. Kalau untuk Allah, maka bicara atau berikan yang terbaik. Jangan sungkan-sungkan. Kencelengan lewat, jangan lagi kasih duit 1.000, 2.000. Tadi kan kata MC tadi, supaya apa tuh, kaya lah, gini segala macam. Kencelengan 2.000, mana cukup? Ya, mau dapat ikan gede, gak bisa pakai kail. Anda harus pakai kapal. Nah, begitu. Ya, jadi hal-hal seperti ini sekalian yang kita perlu fahami dan cermati. Karena memang kalau kita belajar tentang sirah, sekalian, maka sebenarnya udah cukup. Ya, umat Islam tuh enggak perlu kisah-kisah yang lain. Sirah aja cukup. Ya. Dan kalau kita belajar di buminya Allah ini, Bapak sekalian, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali tanda kepada kita semua. Tanda apa? Tanda-tanda kebesarannya. Ya, termasuk kita akan bahas tentang kesehatan. Jadi kalau Anda mulai tahu ini, Bapak sekalian, insyaallah mudah-mudahan Anda akan jarang-jarang makan obat lah. Ya. Karena apa? Karena apa yang kita makan sehari itu akan menjadi tampilan badan kita. Jadi meskipun Anda nyuri-curi ya, makan cilok, cireng, apa gitu kan, di kegelapan malam gitu kan, maka tampilannya akan tampak di wajah. Tampilannya akan tampak di pinggang. Maka kalau Anda dulu wajahnya persegi, sekarang rembulan, itu banyak masalah. Ya. Dulu persegi kan? Dulu bisa makan banyak, bisa makan telur, bisa makan ikan, segala macam. Sekarang nggak bisa, something wrong with your body. Ada yang nggak beres. Di indikatornya itu apa yang dulu kita bisa makan, harusnya kita bisa makan. Dan semua yang diciptakan Allah untuk kita semua. Ya. Tinggal kita mau lihat nggak tanda-tanda kebesarannya Allah di situ. Ya. Nanti kalau sakit, ya, jangan lihat atau jangan tanya saya. Jangan kirim DM sama saya. Dan terbaca juga. Ya. Tanya sama Allah. Ya nanti doanya kalau sakit, saya ajarkan. Ya Allah, jadi gini, teman-teman pahamilah, saya tuh kadang-kadang merasa, kita tuh kadang merasanya, sering banyak orang merasa tuh kita produk pabrikan gitu loh. Buktinya apa? Kalau sakit, mengkonsumsi produk sintetik. Betul? Batuk pilek, minum obat sintetik lagi. Minumannya sintetik, makanan sintetik, lama-lama jadi X-Men. Oh iya. Sekarang saya tanya, mungkin ada ketawa, tapi fenomena itu sebenarnya terjadi. Apa yang Anda makan akan menentukan nasib kesehatan Anda secara umum ya. Di luar bicara takdir, takdir mah semua pasti kena penyakit. Ya. Apa yang kita makan sehari-hari itu, bos sekalian, maka dia akan menjadi bagian dari gen kita.

and had, you are still going to be unhealthy. Kalau Anda bisa pergi ke gym, Anda bisa minum kayak bin, tapi kalau seandainya you do not take care what's going on your heart, maka semua nothing. Sebabnya, ini sebenarnya bahasa hadis. Ya, bahasa hadis yang Nabi katakan apa? Ala wa innal fil jasad mudghah iza sala jasad kullu wa iza fasad jasad kullu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau daging itu baik, balas semua. Kalau daging itu rusak, rusaklah semua. Ketahuilah daging itulah kolbu. Maka kata kuncinya dalam Islam, teman-teman sekalian, kata kunci dalam Islam, sehatnya tubuh seseorang itu bermula dari kolbu. Anda tidak akan bisa makan yang sehat kalau Anda lagi sedih. Sebut lagi kehilangan motor. Oke? Lagi kehilangan motor, dikasihlah katakanlah salad, ya, buah, sayur, susu kambing, alpukat. Gak bisa kita makan. Kenapa? Karena ininya, you have three brains. Jadi orang-orang barat itu mengatakan Anda tuh punya tiga otak. Otak pertama di mana? Di sini. Otak kedua di sini. Otak ketiga di sini. Dia nyebutnya heart, ya. Pengendalinya siapa? Ini. Ini dikendalikan dari apa? Dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan tiap hari. Maka spiritualitas seseorang itu bergantung dari apa yang dia lihat, yang dia dengar, dia rasakan. Dan akan keluarlah itu semua dari apa? Dari lisannya dia. Jadi kalau kita mau ketahuin isi pikiran kita itu apa? Baik. Contohnya gampang sekali. Kalau seandainya teman sekalian motor Anda tersenggol sama orang dan maaf tiba-tiba muncul makian, ada yang gak beres disini. Semua bermula dari sini. Dan bagaimana kita bisa, kalau kita lihat sekarang, penyakit yang ada saat ini, bos sekalian, itu mulainya dari mana? Dari situ semua. Baik, kita lihat di lampu merah. Lampu merah itu, lampu merah berhenti. Kalau lampu hijau, orang pasti jalan. Baru saja hijau, tintin. Penyakit nggak? Penyakit itu. Maka di luar negeri, coba lihat, adakah orang klakson-klaksonan? Ada. Jarang. Coba lihat di Singapura, di Malaysia, Amerika apalagi. Klakson itu buat panggil teman. Kalau lagi mau panggil tintin di lantai atasnya, itu fungsi klakson. Fungsi klakson dijadikan sebagai ajang ekspresi perasaan. Sehingga di sini kita belajar, oh ternyata kolbu itu ada penyakit. Penyakit kolbu ada berapa? Secara umum ada dua. Yang pertama apa? Syubhat sama syahwat. Ini kuncinya. Kalau kita memahami teman-teman sekalian, maka nanti Anda akan dapatkan rahasia-rahasia dari Nabi SAW. Kenapa Rasulullah itu begini. Kita akan belajar nanti. Ya? Jadi subhanallah, penyakit kolbu ada dua. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Apa hubungan sama orang kena kolesterol? Baik, saya tanya. Orang yang kena kolesterol kira-kira ya banyak makan atau sedikit makan? Syubhat atau syahwat? Syahwat. Orang kena stroke kira-kira banyak makan? Banyak. Orang yang maaf kadang-kadang, bukan kadang-kadang, yang kena masalah kejiwaan. Banyak dengan gara-gara apa? Gara-gara pikirannya, kolbunya, perasaannya negatif terus. Ya. Kalau kita udah mulai menjaga itu teman sekalian, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, satu, jadi hati kita itu adalah sosok yang dia menjadi pengendali semuanya, kata Rasulullah. Dia menjadi raja dari semuanya. Ya. Kalau dia benar, maka apa yang terjadi? Seseorang itu bisa memutuskan, ya, karena dia pengendalinya. Yang dia makan, yang dia minum, yang dia kerjakan, benar nggak, baik nggak, ya. Kalau dia melanggar, maka itulah namanya dosa. Apa itu dosa? Nabi SAW katakan, dosa itu sesuatu yang membuat engkau cemas, was-was. Itu dosa. Kalau dia seandainya terus-menerus dilakukan seperti ini, bos, karena maka apa yang terjadi? Yang terjadi, lama-lama hatinya, kolbunya, tak bisa lagi digunakan sebagai filter. Ini yang Allah katakan dalam surat Al-Hajj. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum kulubu ya'kiluna biha wa azanu yismauna biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal kulubu lati sudur, kata Allah. Allah bilang apa? Dan tidakkah kau berjalan di atas muka bumi, kata Allah. Bukankah kau punya telinga dengan itu kau mendengar? Bukankah kau punya hati dengan itu kau merasa? Allah, bukan matamu yang buta, tapi hatinya yang buta. Dan Allah SWT memberikan tanda-tanda ini kepada kita untuk apa? Untuk kita mengenal dia. Semakin kita mengenal dia, bos kalian, maka apa? Kolbunya akan hidup. Sebutnya kan kolbun salim. Dan tanda-tanda itu di mana? Banyak bertebaran di atas buminya Allah. Ya. Kalau kita benar-benar memahami ini, bos kalian, maka sebenarnya semua penyakit fisik dimulai dari masalah penyakit kolbu. Semua penyakit fisik akan bermula dari penyakit kolbu. Ya. Itu kata kuncinya dulu. Jadi berarti kalau saya ada sakit apa-apa gitu, apa yang saya kerjakan? Baik. Kolbu ini, Bapak sekalian, kata kuncinya apa? Obatnya dia apa? Obatnya kolbu ini apa? Obat kolbu tidak lain tidak bukan adalah kebaikan. Obat kolbu adalah kebaikan. Saya ceritakan kemarin kan. Jadi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan. Ya. Jadi kalau ada seseorang, dia apa ya? Dia sakit, begitu banyak sakitnya segala macam, dan belum tampak kesembuhan di situ, apa yang dia kerjakan? Level up the dose of your goodness. Naikin dosis kebaikannya. Di sini nanti akan paham teman-teman. Misalkan gini, ada orang sakit berat, sedekahnya 2.000, gak cukup. Naikin sedekahnya, menjadi berapa? Menjadi titik, di mana apa? Di mana kita saat itu deg-degan mau ngasih duit itu. Betul? Pernah gak nyobain? Habisin isi dompetnya, kasih orang. Sisakan untuk pulang nanti. Apa yang terjadi, bos kan? Yang terjadi adalah, subhanallah, Anda akan banyak dapat doa dari orang kayak begitu. Cobalah Anda kasih maaf pemulung-pemulung atau orang-orang yang kurang beruntung, minum dengan tangan kanan. Kita ini sekarang satu frekuensi, jadi saya tahu semua apa yang Anda kerjakan. Dari belakang sampai depan saya tahu. Emang punya mata goib? Enggak lah, itu ada hukumnya. Hukum satu frekuensi bahasa saya. Itu kemarin saya bikin kajian di Bekasi, judulnya Membangun Komunikasi Lintas Dimensi di Bulan Suci. Kita membahas makrokosmos, mikrokosmos, kita nyambung semua. Ya. Jadi kalau kita ini semua terikat dalam satu ikatan. Kenapa datang ke sini? Karena itu ada hadisnya. Ada hadisnya, Bapak sekalian. Hadisnya apa? Nabi katakan apa? Ruh manusia itu akan berkumpul dengan orang-orang sejenis. Al-arwahu junudu mujannadah. Itu udah. Jadi kalau orang bilang law of attraction segala macam, Islam sudah punya semua, tenang aja. Jadi kalau Anda berbuat baik sesering mungkin, maka Anda akan dikumpulkan Allah dengan orang baik. Itu sunatullahnya begitu, tenang aja. Jadi kalau Anda hidup sehat tiap hari, maka Anda akan dijauhkan dari orang-orang yang nyilok, nyireng, gorengan gitu-gitu. Coba aja. Dan pasti akan muncul, wah, udah mulai hidup sehat ya. Gitu kan? Anda mulai dicibar-cibir gitu-gitu aja urusannya biasanya. Ya. Nah, jadi ruh manusia akan berkumpul dengan orang sejenis, ya. Jadi kalau kita ngerti ini Bapak sekalian, maka banyak-banyaklah berbuat baik sehingga apa? Sehingga nanti Anda akan berkumpul dengan orang sejenis, ya. Itu konsepnya. Maka tugas kita dari pagi sampai malam ngapain? Berbuatlah baik sebanyak mungkin. Sehingga apa? Nanti pintu-pintu surga itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, Nabi katakan apa? Ini materi belum mulai sudah 95. Semoga Allah cukup. Suatu hari kan Rasulullah bertanya, siapa yang hari ini, jadi Rasulullah cerita tentang surga, pintu surga itu 8, pintu ini, pintu sodako, pintu jihad, pintu macam-macam lah, Nabi menyampaikan tentang itu. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat saat itu, siapa yang pagi ini sudah bersodako, Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sudah menyantuni anak yatim, Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sudah mensolatkan jenazah kaum muslimin, Abu Bakar. Semua kebaikan itu, Abu Bakar sudah kerjakan di pagi hari. Apa yang terjadi? Lalu Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari 8 pintu itu? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Nabi katakan apa? Ada. Dan aku berharap itu adalah engkau. Dan itu sebabnya, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, kalaulah iman umatku ini ditimbang dari sekarang, kata Nabi, sampai kita sini saat ini, dan ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka niscaya iman Abu Bakar jauh lebih berat. Dahsyatnya Abu Bakar, insya Allah. Nah, baik. Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya, level up the dose. Naikin dosis kebaikan. Di mana kebaikan itu bisa Anda dapatkan? Di sini. Ada janji Allah? Ada. Allah bilang apa? Al-Quran itu obat fisik, obat jiwa. Emang Al-Quran bisa ngobatin stroke? Bisa. Kata siapa gak bisa? Al-Quran bisa ngobatin kolesterol? Bisa. Kata siapa gak bisa? Semua yang Allah sampaikan ataupun Nabi sampaikan, maka, buat sekalian, dia atau hal tersebut harus kita tagih janjinya sama Allah. Contoh, Nabi katakan apa? Allah katakan apa? Allah katakan dalam surat Al-Isra, wa nuzzil minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Allah katakan apa? Dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai penyembuh. Artinya apa? Anda harus yakin. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa membuat itu menjadi keyakinan? Baik. Atau membuat jadi gini, Ketika baca Quran, satu halaman belum dapat vibrasinya. Dua halaman, tiga halaman, empat halaman, satu juz, dua juz, tiga juz, empat juz, lima juz, sampai sepuluh juz, apa yang terjadi? Saat itulah nanti Allah akan buat kita khurru sujada wa bukiya. Allah akan buat kita tersungkur, bersujud, menangis, dan saat itulah akan memberikan, mencurahkan rahmatnya, ampunannya kepada kita semua. Saya katakan, demi Allah saya bilang, ini obat. Obat apa? Ya obat hati. Itu sebabnya Umar mengatakan apa? Kalau engkau membaca Quran, maka menangislah engkau, kata Umar. Dan engkau tak mampu menangis, maka paksakan dirimu untuk menangis, kata Umar. Sayangnya, banyak orang zaman sekarang, Quran dibacakan, tak juga nangis. Quran dibacakan, miskin air matanya. Quran dibacakan, enggak ada bergetar. Yang Abu Bakar, kalau mimpin sholat, baca tentang ayat-ayat tentang azab, tentang kiamat, pingsan dia, Bu, Pak. Sayangnya kita apa? Miskin dan kikir dengan air mata. Tapi luar biasa, ketika dipasanglah bunyi-bunyi apa, musik lah, ini segala macam, netes air mata, lihat artis, segala macam. Tapi demi Allah, kenapa enggak nangis dengar ini? Kenapa enggak nangis baca ini? Masalah besar. Orang bikin training luar biasa, pakai sound system, 30 ribu, 40 ribu, luar biasa heboh dengan trainer segala macam, dup, segala macam. Tapi ketika dibacakan surat At-Takwir pun tak ada satu pun air mata menetes. La haula wala quwata illa billah. Masalah? Masalah. Sedemikian juga musik-musik di luar sana itu membuat kita, atau membuat orang ya, terlepas dari masalah musik, saya tidak bahas khilafiyahnya. Tapi saya tanya buat sekalian, pernahkah atau seringkah air mata kita menetes untuk dia ini gitu loh? Sehingga apa? Sehingga Allah enggak jadikan hatinya itu menjadi hati yang bisa melihat sesuatu dengan mata hati. Mendengar musik, musik inilah, musik Jepang ini, wah teranyol, segala macam gitu kan. Dikasih kata-kata tertentu, wah langsung dia tersungkur, menangis, ingat dengan kalau bahasa orang-orang apa motivator itu anchoring segala macam. Sayang sekali kalau saya bilang. Bagaimana caranya kita bisa membuat seperti itu? Baik sekalian, saya mempelajari, saya mencoba menganalisa, dan bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan vibrasi kepada kita. Demikian ketika kita bicara mungkin training-training segala macam yang dikasih sound system, bikin apa? Dep, kan gitu fungsi mereka. Al-Quran juga harus memberikan efek seperti itu. Sehingga apa? Sehingga satu persatu, hasadnya rontok, bencinya rontok, buruk sangkanya rontok, marahnya rontok. Tapi caranya apa? Jadikan dia dan minta dia kepada Allah untuk menjadi penyembuhnya. Dan bagaimana caranya? Demikian juga orang-orang yang menggemari musik-musik di luar sana itu, Al-Quran juga memiliki irama. Al-Quran juga memiliki langgam-langgam yang kalau kita dengar itu, kalau kita merasakan itu semua, vibrasinya, maka insya Allah kita akan mendapatkan kekuatan dari situ. Coba buka mushafnya. Buka Qur'annya. Buka surat Dukhan. Surat Ad-Dukhan. Coba dibuka. Surat ke-44 ya. Buka di ayat 25. Kita akan 25 atau 35? 25. Sudah? Dengarkan baik-baik. Anda lihat artinya aja. Saya akan bacakan Al-Quran ini teman-teman sekalian dengan biasa-biasa aja di awal. Lalu nanti akan baca dengan kita betul-betul mentadaburinya, membayangkannya, merasakannya, memfibrasinya dalam hati kita. Yang kam taraku min jannatin wa uyun. Sudah? A'udzubillah minasyaitonirrajim. Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'i wa maqamin karim. ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل لمن العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ Fa'tu bi abaina in kuntum shodiqin. Ahum khairun aw qaumut tubba'i wal ladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Baik, sekarang dengarkan baik-baik. Tetap lihat Al-Qur'an, lihat artinya, dengarkan baik-baik dan biarkan Anda merasakan bagaimana Al-Qur'an ini menjadi angin, ya, angin kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda pengen menangis, nangis saja nanti. Biarkan air mata menetes dan Anda berdoa, ya, berdoa mudah-mudahan dengan mendengar tadi Al-Qur'an tadi Allah memberikan rahmat taufik hidayah kepada kita semua. Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha fakihin كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أو قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. Buka surat Al-Qamar. Al-Qamar. Buka di ayat terakhir. Ayat ke-47. Nyambung kalimatnya dengan kata-kata tadi. Ayat ke-47. Innal mujrimina fi dhalali wasu'ur. Perhatikan baik-baik dan Anda resapi makna dari arti ayat ini teman-teman sekalian. Innal mujrimina fi dhalali wasu'ur. Yawma yushabuna finnari ala wujuhihim zuku massa saqar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatum kalamhim bil basar wa laqad ahlakna asya'akum fahal min mudakkir wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Perasaan yang dirasakan sekarang ini harus mampu dirasakan tiap hari teman-teman sekalian. Sebab apa? Disitulah nanti Allah akan memvibrate kalau bahasa saya. Vibrate hatinya kita. Sehingga tanpa sadar nanti air mata Anda menangis. Anda nangis bukan karena saya, tapi karena Al-Quran. Itu yang kita harus rasakan tiap hari. Sehingga apa? Sehingga nanti, Tiap hari yang kita pikirkan adalah bagaimana mempersiapkan pertemuan kita dengan Allah. Itu aja tiap hari ya. Nah, kalau kita bicara tentang Rasulullah SAW, ya, tentang misalkan kalau kita langsung ke tentang makanan ya, tentang puasa, judulnya kan tentang puasa. Jadi Allah sampaikan dalam surat Fusilat, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kata Allah, dan kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bahwa Al-Quranlah benar. Jadi kalau di situ kita lihat, ini ada siang nih sekarang. Siang ya teman sekalian adalah sebuah tanda dari Allah. Kenapa? Jadi gini, tubuh kita ini bekerja sesuai dengan apa yang ininya lihat. Ya, apa yang dilihat oleh mata. Di mata kita itu akan melihat cahaya pagi hari. Hubungannya dengan apa? Ketika mata melihat cahaya, cahaya mataharinya Allah, teman sekalian, apa yang terjadi? Yang terjadi, maka saat itu sedang switching mode. Apa yang di-switching? Yang di-switching adalah hormon yang bekerja siang harinya sama hormon yang bekerja malam itu bertukar kerja. Malam ada hormon namanya parasimpatik. Siang ada hormon yang simpatik. Siang kebanyakan hormonnya berkaitan dengan apa? Dengan stres, dengan aktivitas, adrenalin, kortisol, noradrenalin, seperti itu. Itu ceritanya begitu. Jadi kalau ditanya, kapan waktu makan terbaik? Waktu makan terbaik adalah waktu matahari terbit sampai sebelum matahari tenggelam. Nah, Nabi nyontoin. Nabi habis sisa ngapain? Habis sisa, Rasulullah SAW tidak makan. Ngapain beliau? Tidur. Kenapa? Karena mau bersih-bersih badan. Kenapa? Karena malam ada proses lagi. Proses apa? Proses pembersihan diri kita. Dari apa? Dari satu hormon yang Allah munculkan malam hari namanya growth hormone atau hormon pertumbuhan. Kalau growth hormone ini muncul, Bapak-Ibu sekalian, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuh kita akan memakan sel-sel yang rusak. Ya, tubuh kita akan menghilangkan sel-sel yang tidak terpakai. Syaratnya apa? Tidurnya yang benar. Jadi kalau saya mungkin ditanya, olahraga itu terbaiknya kapan? Jangan malam. Jangan olahraga malam. Sebab itu melanggar sunnatullah. Olahraga itu kapan? Saat matahari terbit. Sebelum matahari tenggelam. Kenapa? Saat itu hormon yang bekerja beda. Ya, hormon yang bekerja itu beda. Ya, itu kata kunci pertama. Nah, disinilah nanti kita belajar. Oh ternyata, Masya Allahnya adalah ternyata. Jadi kalau saya bilang kan, kita waktu makan terbaik kapan? Waktu siang. Allah bilang apa? Bertebaranlah kalian, makanlah kita saat itu. Apa yang terjadi? Allah uji kita kan? Akhirnya apa? Dengan ujian. Gak makan waktu siang. Coba. Namanya apa? Puasa. Jadi dia garis benang merahnya begitu. Jadi kenapa ada puasa? Karena memang Allah sudah amat sangat tahu dan maha tahu bahwa yang namanya manusia zaman sekarang banyakan nyampah. Sehingga apa? Sehingga muncullah penyakit. Obatnya apa? Obatnya suruh petugas cleaning service-nya datang. Mana dia? Ya, suruh petugas cleaning service-nya datang. Petugas cleaning service kalau mau kerja, dia bawa itu dulu. Ya. Dia bawa peralatan. Oke. Peralatan itu apa? Ada pel gitu kan. Ada sapu. Ngapain juga diputu? Itu slide ada di Google banyak. Heboh banget kayak konser aja. Ya. Itu sebabnya teman-teman sekalian, maka bekali petugas kebersihan Anda dengan alat dan cairan pembersih. Pokoknya kita butuh dibersihin apa? Banyak sekali ya. Jadi kalau Anda pengen tahu kira-kira tubuh Anda itu sehat atau tidak, baik. Lihat ini nih. Lihat slide ini dan kira-kira Anda ada enggak semua ini? Kebaca enggak? Oke, saya baca aja ya. Jadi, kata kuncinya apa? Kata kunci pertama, tadi kan kata kunci pertama, benerin kolbu. Kalau kolbu udah bener, pasti gak mau banyak makan. Jadi masalah kesehatannya masalah gara-gara apa? Gara-gara banyak makan. Itu sebab Nabi SAW katakan sebuah hadis, aku melihat di akhir zaman nanti fenomenanya banyak umatku yang gemuk. Dan hadis itu di awalnya ada disamakan, maaf, dengan penjual anjing. Jadi gemuk itu bukan lucu. Gak lucu. Anakku lucu banget. Kalau anaknya kegemuk, umur sekian gemuk, kalau sekalian, siap-siap aja banyak masalah. Ya. Jadi, apa tanda-tandanya? Banyak banget, saya bacain aja ya. Biar teman-teman bisa apa. Tubuh kita itu, tandanya, jadi 80% imunitas kita dibuat di sini, perut. Ya. Kalau yang dimakan makanan kosong itu maksud saya dia tinggi kalori tapi miskin nutrisi. Contohnya apa? Udah tahu? Bukan, Pak. Cilok cireng masih mending. Kerupuk segini tuh, satu bungkus begini, itu bisa 300 kalori loh tuh, tapi nol nutrisi. Enzim enggak ada, vitamin enggak ada. Makanya kalau Anda makan pecel, makan gado-gado, makan karedok, jangan pakai kerupuk. Kenapa? Kayaknya kena banget hari ini semua ya. Dan kalau dia sudah masuk, baik, saya ceritain. Jadi teman-teman biar paham ya. Tubuh kita tuh canggihnya luar biasa. Catatannya apa? Kasih dia bahan baku yang tepat. Bahan bakunya apa? Baik, saya kasih tahu. Semua yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya, mendapat mataharinya, dan mendapat nutrisi dari tanah tadi. Jadi kalau Anda nanti ketemu dengan anggur yang gak pakai biji, gak usah makan. Kenapa gak usah makan? Karena kalau bapak atau nenek moyang anggur itu awalnya ada biji, maka anggur itu dibuat diciptakan Allah. Tapi kalau gak ada biji, maka kemungkinan dibikin di lab bibitnya. Itu dikenal dengan transgenik. Gitu. Ha-ho-ha-ho. Mana aja loh. Sehingga apa? Kalau tubuh gak ada bahan bakunya teman-teman sekalian, maka apa yang terjadi? Jadi tubuh kita tuh gini. Nama saya Jadul Akbar. Suruh pakai panitia. Jadi dia lock and key chain. Jadi gini, kita reseptor kita tuh build up sama Allah. Allah sudah memberikan reseptor kita tuh waktu sang istrinya dihamili oleh suaminya. Dan reseptor itu di build up dalam usia kehamilan 8 minggu. Makanya 8 minggu jangan nyampah sama sekali. Sebab apa? Reseptornya lagi dibuat. Ingat ya. 8 minggu jangan nyampah, jangan makan yang aneh-aneh. Kalau ada keinginan makan yang aneh, auzubillahi minasyaitonir rajim. Tiba-tiba pengen makan bubur ayam, boleh enggak makan bubur ayam? Boleh. Kalau tiap hari dimakan, masalah. Serius. Kenapa masalah? Banyak masalahnya. Mau diceritain? Kasihan bapak bubur ayam. Kemarin saya cerita, ada satu kajian di masjid Jakarta kemarin. Saya bilang, laki-laki jangan minum kedelai mulai hari ini, saya bilang. Tiap hari ya. Kenapa? Karena bikin Anda lebay nanti. Karena kedelai itu banyak estrogennya. Estrogen nanti, laki-laki kalau udah kekurangan estrogen, maka dia akan lack of testosterone. Lack of testosterone, dia akan lack of leadership. Gitulah. Zaman dulu pakai baju tentara gitu, zaman sekarang. La ilaha illallah. Laki-laki itu gagah gitu kan. Dan Anda lihat, jadi kita tuh buat sekalian diciptakan Allah untuk jadi khalifah. Kan gitu kata Allah. Dan dijadikan Allah untuk jadi Abdullah. Abdullah sama khalifah itu. Ada asisten gak? Coba diangkat ini. Abdullah sama khalifah itu, terutama khalifah. Khalifah itu makannya begini. Coba diangkat. Bukan nasi goreng pagi-pagi. Anggur, pepaya, nanas. Supaya apa? Supaya, jadi gini, reseptornya tadi itu dia harus punya bahan bakunya. Bahan bakunya apa? Semua yang Allah ciptakan di atas tanahnya. Subhanallah kan? Dan semua yang Allah ciptakan di atas tanah ini, buat sekalian, Masya Allah, Tabarakallah, disitulah bahan bakunya semua. Makanya saya bilang gini, kalau teman-teman paham ini, maka saya akan, jangan tanya sama saya lagi, amankah jahe dikonsumsi? Karena ada orang tanya, dok kunyit aman gak? Banyak orang tanya gitu? Ada ibu-ibu malah, gak tahu tuh, dia follower saya juga, jamaah lah bahasa di IG, dia bilang, dok saya baca jurnal nih, dia bilang gitu, sampai saya berdiri nih. Dia bilang apa? Dia bilang, kunyit itu bikin mandul, dia bilang. Benar, saya bilang, kalau minumnya seember. Mana ada minum kunyit seember. Orang tua kita, dia lihat. Zaman dulu, 30-40 tahun lalu, teman-teman sekalian, gak ada penyakit autoimun kayak sekarang. Betul? Muncul gara-gara apa? Sejak bertebarannya luar biasa, antibiotik, analgetik, segala macam. Saya gak anti obat-obat kimia, tidak. Tapi pakailah secara proporsional. Tapi kalau Anda ngerti dan Anda ingat kata-kata saya ini, sekalian, maka lihat dan tolong cerna. If the prescription working properly, why you still keep taking it? It's not medicine, it's sick maintenance. Faktanya begitu. Mau tidak mau harus diakuin sampai detik ini. Solusi kanker ada nggak? Nggak ada. Operasi kemo. Sometimes dan eventually the remedy is worse than disease. Betul? Saya tuh ketemu dengan banyak orang, subhanallah. Ini lihat, udah mulai seru nih pembahasannya. Ini, apa ini? Ray. Manusia di-build up sama Allah. Reseptor gak bisa diopapain. Tapi ingat, kalau Anda nyampah, maka Anda mewariskan generasi sampah. Mereka nyebutnya damage DNA. Jadi DNA itu rusak. Sehingga nanti anaknya lahir, kalau sempat bisa lahiran, tapi enggak, kebanyakan susah melahirkan, susah dapat anak. Kenapa? PCO, endometriosis, segala macam. Cerita angka delay tadi belum lanjut. Perempuan minum itu, apa yang terjadi tiap hari ya? Apa yang terjadi? Anda akan hiperestrogen. Hiperestrogen namanya estrogen dominan. Apa yang terjadi? Bersiaplah untuk kena masalah-masalah lagi. Gerbangnya apa? Gerbangnya perempuan adalah mens. Mens yang bermasalah. Mens bermasalah dua. Banyak dan waktunya. Dan nyeri berlebihan. Kalau itu bermasalah, bersiaplah untuk kena masalah yang lain. Ya. Jadi kalau perempuan, ada ibu-ibu tanya sama, pernah di satu kajian saya lah, di Jakarta, ditanya, dok, obat kista apa? Sebelum saya tanya itu, saya tanya, mens Anda bermasalah kan? Iya. Tawan. Ya. Nah nanti obatnya apa? Nanti kita belajar. Mudah-mudahan cukup waktunya. 10:04. Ya. Tapi tenang, hari ini saya bawa oleh-oleh banyak untuk Anda. Uy, cakep. Yang pertama nih. Tolong dikeluarin asisten. Ini apa? Wuh, ini keren nih, Masya Allah. Ini namanya apa ya? Minuman full serat. Minuman bikin Anda alkali. Minuman apa lagi ya? Pokoknya kalau minum ini akan makin meningkat kegantengan dan kecantikan Anda. Sel-selnya akan bahagia banget, maksudnya gitulah ya. Isinya apa? Nanti kita bahas. Ini saya buat ini buat Anda, tapi nanti bagi-bagi aja. Ya, icip-icip. Kalau enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Itu rumah makan punya slogan. Ya, lalu saya bikin lagi hari ini nih. Nah, ini kita langsung masuk aja ya, sekalian ya. Jadi malam-malam gue buatin tadi malam nih, buat lupa deh. Kenapa? I love doing this. Sebagaimana kemarin saya cerita. Kalau mau pegang lama-lama sih enggak apa-apa sih, berat. Sebagaimana saya cerita kemarin, ada penjahit itu loh, kisah penjahit, baca kan? Itu real loh. Satu lagi, guru saya itu cerita. Dan dia bukan sembarang guru, dia peneliti. Dia punya 11 penelitian yang semuanya jurnal terindeks Scopus level Q1. Itu enggak main-main. Apa coba yang diteliti? Yang diteliti coba? Namanya kelapa muda. Kelapa muda itu dahsyatnya luar biasa. Dan dia bahan baku badan kita untuk apa? Untuk memperbaiki gen. Kelapa muda yang gimana? Jangan mencucu gitu. Gitu jangan. Gitu. Biasa aja lah. Saya ngeliat ada yang begitu. Saya tegur. Kelapa muda yang mana yang terbagus? Jadi kelapa muda sekalian. Isi kelapa muda itu apa? Subhanallah, isinya asam amino semua. Yang tertinggi, dia isotonik, isokinetik. Dan yang paling baik kelapa muda itu adalah kelapa muda yang, bukan hijau bu, yang masih ingusan. Dagingnya itu haho-haho. Ntar dulu ho-nya. Lupa saya. Ho-nya nanti aja. Kelapa muda yang ingusan. Ada kipas gak mas? Kipas. Saya butuh kipas. Jadi kelapa muda yang ingusan. Nah, saya ajarin resepnya nih ya. Kolesterol, darah tinggi, minum aja kelapa muda tuh tiap hari minimal satu. Mau ijo kek, mau kelapa biasa, pokoknya kelapa muda yang ingusan. Itu kata kuncinya, biar gampang dicerna. Dan itu paling tinggi asam aminonya. Ya, paling tinggi asam aminonya. Dan dia, kelapa muda ini, dia bisa mengikat logam berat. Mana kan? Makanya saya bilang, Toyota tuh bikin pabrik. Pang. Ekspor lah, bikin atau di Indonesia. Tidak mungkin mobil bikin, pabrik mobil bikin mobil, tapi nggak ada spare part. Sekarang saya tanya, kita nih produk siapa? Ciptaan Allah. Nggak mungkin Allah biarkan di muka bumi tanpa spare part, tanda kutip. Spare partnya di mana? Beliau-beliau ini semua. Paham ya? Apalagi ini, apa namanya? Contoh ya, apa ya? Nanas. Wow, insya Allah, kemarin saya sempat bahas nanas. Bahkan saya bikin tutorialnya. Cara memakan bonggol nanas. Daripada ada yang tanya, dok cara makannya gimana gitu kan, buka mulutnya, baca bismillah, la ilaha illallah, saya bilang. Bonggol nanas ibu sekalian, dia kalau Anda campurkan sama, ada bonggolnya doang gak? Ini udah bikin yang panitia kan, bonggol nanas ini bonggol nanas ya? Ini deh, ini nih bonggolnya. Ini saya ajarin resepnya ya, dahsyat loh ini. Dan ini based on research. Bukan asal bunyi. Makanya saya bilang itu, gak usah khawatir, obatnya kita tuh ada di buminya Allah, tenang aja. Sehingga nanti kalau sakit, minta sama Allah. Sebelum minta, minta ampun dulu. Ya Allah, aku zolim sama diriku selama ini. Aku produk ciptaanmu, ya Allah, maka tolong berikan aku petunjuk, apa obat untuk penyakitku ini, yang engkau tumbuhkan di atas tanahmu, dan mendapat sinar matahari. Ya Allah, kasih ilham. Gak ada orang doang kayak begitu kan? Ingat ya apa? Dokter herbal. Gak usah ingat saya, ingat ini aja. Maka di sini nanti Allah akan kasih petunjuk. Sama dengan ini tadi. Ada ibu-ibu, saya tuh suka line of idea, maaf. Saking banyak isi otaknya. Ini, subhanallah, ada jamaah saya di Bintaro. Beliau ini kena autoimun, umur 43 tahun, perempuan. Dia DM saya gak berhasil-berhasil. Bilang, daripada saya DM, mendingan saya undang aja dokternya. Akhirnya datanglah saya ke masjidnya di Asof, di Emerald. Dia kena autoimun, sudah hampir 5 tahun. Dan tiap hari, memang tiap hari dia minum steroid. Autoimun tuh di dunia medis, obatnya steroid. Gak ada yang lain. Dan steroid, steroid itu efek sampingnya jauh lebih besar daripada efek baiknya. Mungkin kalau perbandingan 1 berbanding 50 mungkin. Antara efek baiknya sama efek buruknya. Dan ingat baik-baik atasannya, Bismillah. Lagi-lagi saya bukan menentang teknologi dan pengobatan saja. Bukan, tapi jangan over usage lah. Dikit obat, dikit-dikit obat ya. Obat itu di mana? Di rempang itu semua obat. Ya. Nah singkat cerita akhirnya apa? Singkat cerita akhirnya, subhanallah. Saya, itu namanya, saya ketemu dia lah dan dia konsul sama saya. Dia bilang, saya begini. Dan 43 tahun sudah menopause loh. 43 tahun sudah menopause. Dan itu udah gara-gara obat tadi. Wajahnya, wah kayak rembulan. Karena steroid pasti bikin moon face. Apa yang saya sarankan sama dia? Saya juga kadang-kadang gak tahu. Allah kasih ilham aja kadang-kadang. Insya Allah saya minta. Saya memang minta sama Allah, ya berikan aku petunjuk untuk bisa bantu orang dengan apa yang gini-gini aja. Jadi gak ada spesial banget. Apa yang saya kasih? Ini. Suruh saya rendam dalam air panas, minumlah dia tiap hari, dan subhanallah, belum ada 3 bulan gitu kan, dia mens kembali. Kenapa? Kalau belum waktunya menopause, dia akan kembali, reverse. Tubuh kita tuh bisa reverse. Syaratnya apa? Kasih dia bahan baku yang tepat. Itu kata kuncinya. Bahan bakunya apa? Vitamin, mineral, asam amino, protein yang baik, seterusnya. Termasuk juga, Anda butuh jangan lagi ganggu ususnya. Jangan lagi, ya gini, saya cerita sedikit ya. Jadi usus kita tuh gini bu, di dalam tubuh kita tuh usus kita tuh begini. Kemudian ketika Anda atau seseorang itu makan tepung, makan apa? Tepung, kemudian digoreng, maka usus kita yang intak tadi itu, dia akan compromise. They call it compromise junction, compromise gut. Dia akan melebar. Lihat sebelah gambar sebelah itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini bloodstream ya, ini perut kita. Apa yang terjadi? Ini isi perut ini banyak bahan-bahan yang harusnya tidak masuk ke sini. Tapi ketika dikompromis, apa yang terjadi? Semua bahan di sini masuk sini. Dan itulah awal mula dari autoimun. And kanker. Serem kan? Makanya saya bilang, Ramadan nanti, saran saya, Anda sudah mulai stop dengan 5 hal ini. Yang pertama, tepung tadi, dan produk turunannya. Gorengan nggak dok? Enggak, bukan gorengan, tenang aja. Yang kedua, dairy product tadi. Yang ketiga, minyak. Minyak goreng yang pakai minyak sawit. Kenapa minyak sawit sama minyak kelapa beda? Beda. Minyak kelapa itu lemaknya jenuh, masih mending. Kalau minyak sawit, kalau digoreng berubah jadi lemak trans. Dan sebagian besar zaman sekarang, minyaknya minyak sawit. Makanya kalau Anda ngerti minyak sawit itu benar-benar tidak cocok untuk dikonsumsi kita. Karena banyak masalah di jantung kita sama pencernaan kita muncul dari minyak itu. Sudah 3 kan? 3 ya? Keempat apa? Gula pasir. Iya, gula pasir. Kelima apa? Nasi putih. Tanya mau sehat. Nasi putih itu tidak sama kalah beratnya dicerna sama tepung. Serius. Kalau Anda pengen makan nasi, tetap pengen, bro, kami kan butuh karbo. Ya benar. Karena pengen makan karbo yang benar. Nasi merah, beras pecah kulit, beras hitam, karbo. Kentang, bukan nasi putih. Jelas ya? Ini mazhab apa lagi nih? Mazhab sayur buah. Mazhab anti gorengan. Zaman dulu, lihat. Anda lihat di Bandung atau di Indonesia secara umum. Jarang loh ada tukang gorengan loh zaman dulu. Betul? Mak bapak kita zaman dulu makan apa? Makan rebus-rebus. Betul? Karena minyak juga susah zaman dulu. Zaman sekarang, bertebaran di mana-mana gorengan. Sehingga apa? Tubuh lagi bersih-bersihnya, tiba-tiba puasa Ramadan makan kelapa-kelapak. Di akhirnya Pak Terawih gak bisa khusyuk. Jelas itu. Ya. Itu 5 hal tadi. Kali kalau Anda mau Ramadan sehat, saran saya tinggalkan 5 hal tadi. Nah, kembali tadi ke ini. Terus Anda butuh enzim selama Ramadan. Anda butuh enzim selama Ramadan. Kenapa? Beliau-beliau ini bosnya untuk mengkompromis lagi atau uncompromise atau mungkin dilekatkan lagi, dia butuh enzim. Itu sebabnya Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Mengajarkan apa? Nabi SAW mengajarkan, mana dia? Mengkonsumsi air yang paling baik enzimnya. Yang menggunakan konsep apa? Konsep difusi dan osmosis. Difusi itu apa? Difusi itu pindahan larutan dari konsentrasi pekat ke konsentrasi yang lebih tidak pekat. Difusi, osmosis gitu, masih ngalah banyak biologi dengan. Bagaimana cara buat itu? Ini sederhana. Jadi kalau Anda lihat teman sekalian, ada kurma mas? Kurma itu di mana? Jadi kalau misalkan semangka nih, saya ambil semangka. Semangka nih, bagian, semua bagiannya bagus. Semua bagiannya dia. Dari hijaunya, putihnya, merahnya, sampai bijinya. Kalau Anda mau makan semangka, makan semuanya. Caranya gimana? Jangan reaktif dulu. Tolong. Anda potong semangka ini, cemplungin ke air. Anda mau makan kurma. Kurma itu bagus nggak bijinya? Bagus. Tapi kan susah dimakan kan? Cemplungin aja ke air. Gitu ya. Maka apa yang terjadi? Anda makan semuanya beliau. Apakah dicontohkan Nabi? Ada Nabi mencontohkan. Nabi yang pernah saya baca sih ya. Ada dua tumbuhan yaitu kurma sama kismis pernah beliau rendam dalam tempayan. Ya, apa tuh namanya? Kulit itu loh, seperti itu. Ya. Termasuk ini apa tuh namanya? Kulitnya semangka ini ada gelatinnya loh di sini. Maka saya bilang tadi, kalau Anda ngerti ini semua, Masya Allah, obatnya itu ada di mana? Di sini semua, Bu, obatnya, Bu. Ya. Dan ada satu lagi, asisten tolong. Kan sekarang heboh-heboh banget tuh probiotik. Jualan silakan aja, tapi probiotik itu dia butuh prebiotik. Sebab apa? Probiotik gak bisa memperbaiki gen. Dia butuh prebiotik. Prebiotik dapat dari mana? Dari ini. Maka sayuran sebagian besar itu less atau zero kalori. Dia banyaknya serat, dia prebiotik. Dan beberapa yang saya pelajari itu, subhanallah, orang-orang yang kanker sekalipun itu ternyata ketika mereka mengganti pola makan mereka dengan plant-based diet, kankernya bisa hilang loh. Nanti ada di YouTube. Ada ibu-ibu orang Amerika, namanya Hannah Barbara, saya ingat saya. Dia tulis itu, I cure my cervical dysplasia, kanker cervix, in 6 months. Dan itu waktu saya, oh, kagum, luar biasa. Kenapa? Di sini semua isinya. Dan salah satu yang dia pakai adalah salah satu ini. Dia bikin, bos kalian, tuh kankernya udah stage 3 loh. Sudah, stadium 3. Udah parah banget. Dan dokter sudah sarankan kemo. Karena di sana informasi itu kan luar biasa, besar, luas, tinggal pakai aja. Dan subhanallah lagi apa, sekalian? Lalu lagi, dia bikin supositoria, maaf, vagina sup namanya itu, dari obat masukkan melalui vagina dia, pakai apa? Pakai ini, pakai VCO sama minyak jeruk. Dan dalam 6 bulan kemudian dicek lagi lesinya, hilang semua. Tapi kata kuncinya apa? Beberapa yang saya sampaikan tadi, itu sudah dia juga dia juga stop. Termasuk bagi Anda yang pakai kosmetik, hati-hati. Banyak bahan pada kosmetik itu yang kategorinya hormon disruptor. Hormon disruptor itu adalah perusak hormon. Saya nggak usah sebut apa namanya. Cari aja sendiri. Sempat saya posting waktu itu banyak banget yang heboh. Itu namanya? Udah cukup. Jadi hormon disruptor. Jadi bos kalian, dia perusak hormon. Banyak banget di kosmetik. Bahkan, Anda mungkin nggak tahu SLS ya. SLS itu sodium lauryl sulfat. Itu banyak di sabun. Nanti iseng-iseng lihat di sabun itu. Di Amerika SLS itu masuk di obat, termakan, dimakan, sengaja. Meri banget. Makanya di Amerika saya ada satu akun orang-orang sana lah gitu kan, dia meneliti produk-produk yang ada di sana tuh dan semuanya sebagian besar sampah. Sometimes saya mikir kayaknya we are designed to be sick gitu kan. Orang Singapura bilang kayaknya. But you cannot control what. Jadi Anda gak bisa ngontrol apa yang mereka masukkan dalam produk mereka. Tapi Anda bisa ngontrol apa yang masuk dalam mulut Anda. Itu kata kuncinya. Makanya bila sekarang hati-hati, jangan percaya semua. Ada saya lihat ada pasta gigi, green, herbal. Tau-tau lihat ada paraben, etil paraben. Sama aja bohong. Makanya di rumah saya pakai sabun sendiri, sampo sendiri, odol yang belum. Karena agak susah bikin odol. Kalau ada yang bikin odol nanti kasih tahu. Kita pakai rame-rame. Ya, saya pakai odol, pakai yang biasa. Kalau dapat yang non fluoride, saya akan cari non fluoride. Tapi kalau pakai yang biasa, saya akan pakai odol itu di sikat gigi saya seukuran beras dibagi dua, hanya itu. Kenapa? Dia lengket ke mukosa. Sini. Coba lihat bahan odol apa. Kalau Anda yang pernah pergi ke Amerika, maka Anda akan lihat di bahan odol itu ada tulisan warning. Kalau tertelan, segera hubungi CDC, Pusat Pengendalian Racun Setempat. Coba aja lihat. Browsing aja. Warning on toothpaste in United States. Klik aja di Google, ketemu tuh nanti. Ada ketemu ada warningnya. Jika tertelan, kata dia. Kok bisa tertawa disuruh pakai beginian gitu. Ya, Indonesia kebal-kebal orangnya. Di Amerika, orang pakai pestisida itu, sekian pestisida itu, mereka pakai full PPE, protective equipment, full semua, masker, Google, baju anti, apa namanya, anti racun. Ya Indonesia, kebal-kebal. Sedangkan pestisida, sebagian besar pestisida itu penyebab kemandulan. Ada di mana? Banyak tuh di luar. Sayuran, makanya saran saya, kalau Anda punya rumah gak perlu gede-gede, mulai sekarang pikirkan untuk nanam sendiri di rumah. Dan gak perlu banyak tempat kok. Kenapa saya lebih milih nanas? Nanas ini minimal banget pestisidanya. Jarang disemprot kan? Apalagi beliau ini. Gak disemprot kan? Mau semprot kayak apa? Tinggi banget. Tuh, kata dia, kasihan lo gitu kan. Gak sampai ngeracunin gue gitu kan. Tuh. Buah-buah sepertinya sekalian, maka dia ada tanda-tandanya. Terutama buah yang ada bijinya. Makanya saya hari ini bikin enzim untuk Anda. Yang dicontohkan Nabi tadi. Isinya apa? Semua buah berbiji saya masukin. Ada, apa tuh namanya? Buah naga, ada kurma, ada semangka, apa lagi ya? Ada kismis. Nanti boleh minum. Ya, ambil dikit-dikit. Ya. Terus, secara umum gitu. Jadi, Anda butuh enzim tiap hari. Nah, caranya gimana? Terus kalian, caranya adalah, tadi ya, air kelapa ini, tadi saya cerita, nanas loh, lupa sih. Nanas ini, bukan ini. Ini. Ini, bonggol. Bonggol nanas ini, teman sekalian. Ini yang ngajarin saya siapa? Pokoknya orang berilmu lah. Orang yang, Masya Allah, dia seorang peneliti. Doktor, tapi subhanallah, dia luar biasa care sama produk-produk seperti ini. Boleh deh. Ya. Lebih beradab. Cek. Nah, caranya nanti teman sekalian, apa manfaatnya kalau Anda makan ini? Ekonya gede banget. Nanas ini, jadi dari semua bagian nanas itu dia punya bromelin. Bromelin itu enzim, dia anti kanker. Tapi salah satu bagian yang terbaiknya untuk digunakan untuk sinusitis adalah ini. Sinusitis. Caranya gimana? Caranya nanti gini, teman-teman. Ambil nanas ini, satu bonggolnya aja, lalu Anda blender sama air dan satu kapsul habatus sauda. Betul? Habatus sauda. Setelah nanti terblender, Anda tunggu. Kayak Anda tunggu dia sampai endapannya turun. Yang Anda minum atasnya. Ini sebenarnya ada produknya yang dibikin oleh guru saya tadi. Dan dia tidak jual di Indonesia. Sebagian besar diekspor. Tapi kita ilmunya itu seperti ini aja, ya. Blender itu fungsinya ngapain? Untuk memecah molekulnya, ya. Ini yang pertama. Jadi ini isinya apa? Ini isi enzim semua nih. Maka nanti ketika Ramadan jangan lagi minum teh. Kalau Anda lagi buka puasa, maka makanlah kurma, ya. Kan juga mau persiapan Ramadan nih, makanlah kurma. Setelah makan kurma, misalnya Anda minum air putih, itu urutannya begitu. Setelah itu apa? Anda makan enzim lagi. Makan enzim dari mana? Dari semua buah-buahan. Ya nanti teman-teman. Ketika ini kan udah dapat nih. Lalu yang kedua apa? Yang kedua ada namanya nih air kelapa nih. Air kelapa ini kan saya bilang tadi asam amino dia. Dia punya asam amino tinggi sekali. Jadi nanti Anda blender air kelapa ini sama ininya, sama dagingnya. Kalau saya tunjukin nanti lama, enggak usah lah. Kebayang lah ya. Lalu beliau ini terus kalian, dia menjadi source of enzim yang luar biasa, ya. Caranya gimana? Kita topping. Kita topping dengan berbagai macam bahan. Lalu mati ya? Enggak. Kita topping dengan berbagai macam bahan. Caranya gimana? Ada blender ini, lalu Anda mau campur apa? Silakan aja. Anda mau campur nanas boleh, mau campur jahe boleh, dalam proporsional ya. Jangan tanya lagi berapa gram. Kita itu ada insting semua, tenang aja lah. Ibu-ibu kalau, dok berapa gram? Anda pernah masak dihitung lu bawang putihnya berapa? enggak, masukin aja, cemplungin, feeling aja. Dunia begini tuh begini gitu. Enggak perlu ribet gitu. Ya. Sedangkan, nah di blender. Lalu, ada caranya lagi. Caranya lagi supaya dia sempurna prosesnya, maka teman-teman ambil satu baskom. Baskom plastik lah atau baskom stainless itu. Lalu baskom itu Anda isi es. Es. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ini beliau ini kan sudah sebulan ini 300 mili atau 400 mili something lah ya. Sama si jahe tadi atau kunyit. Anda campur apa aja silakan. Dan itu efeknya luar biasa. Bisa sebagai apa? Sebagian besar penyakit-penyakit berhubungan dengan pencernaan, bahkan kanker atau imun itu kan insya Allah reda dengan ini. Ya. Nah lalu gimana? Lalu Anda ambil gelas, sebulan ini gelas gitu kan. Gelas tadi, ini baskomnya ya. Di sekeliling baskom ini ada es. Oke? Anda letakkan situ tutup aja. Tutup nggak mau tutup nggak masalah. Berapa lama? 6 jam. Dibiarin 6 jam. Setelah itu apa? Anda minum airnya. Nanti dia akan ada surnatannya. Surnatan itu sedimennya di bawahnya. Oke, yang anda minum apa atasnya, paham ya? Berarti anda bisa coba dengan berbagai macam bahan. Anda bisa pakai misalkan ya jahe bisa ya, kunyit bisa ya, apalagi macam-macam. Termasuk ini juga bisa. Kenapa di 6 jamin? Karena kita butuh difermentasikan terlebih dahulu. Itu rumusnya. Jadi kalau anda nanti bikin itu, misalkan ini kelapanya anda campur sama batu soda, bisa nggak? Bisa banget. Ambil dapatkan, tulang Anda akan kuat dan yang laki-laki dia akan reset hormon. Canggih kan? Ya. Karena abu saudara ibu sekalian, subhanallah, jadi gini. Barat itu mereka meliti banyak hal yang kita kadang-kadang gak tahu ya, subhanallah. Ya. Dan salah satunya itu adalah ada namanya King of Hormone ini namanya apa? Pregnenolon namanya. Pregnenolon sebentar, saya carikan. Ya, ada lagi. Pregnenolon. Jadi pregnenolon ini gini, sebentar. Kenapa orang yang makan obat kolesterol, golongan statin namanya itu dia bisa punya potensi banyak. Bahkan dia bisa kena masalah atau serangan jantung, minum obat kolesterol. Lihat aja side effect. Ya, kalau Anda mau tahu apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu, silakan browsing aja. Anda nanti ketik di internet, side effect of statin. Kenapa? Karena gini konsepnya itu, hormon punya bahan baku, bahan bakunya lemak. Lemaknya di mana? Lemaknya itu, ya lemak ini akan menjadi saluran atau bahan baku untuk pembuatan hormon. Ketika orang makan obat kolesterol, tap sini ya, di stop sama dia kolesterolnya, karena angkanya tinggi kata dia gitu, teorinya. Kurang lebih seperti ya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah gak bisa pakai pola pikir kayak begitu. Ya, Anda harus bersahabat dengan lemak. Anda harus bersahabat dengan lemak. Sehingga nanti caranya gimana? Resetting semua itu. Dengan cara apa? Dengan cara ketika kita mereset itu semua dengan menggunakan bahan yang namanya pregnenolon tadi, itu ada yang jual di Amazon. Anda tahu pregnenolon apa? Kalau dia muncul dalam tubuh seseorang, maka dia akan perbaiki testosteron, estrogen, kortisol, semua dia akan perbaiki. Dan letak pregnenolon itu ada di sini. Bersaudara itu kata Nabi apa? Obat segala penyakit. Ya mostly boleh saya katakan iya. Kenapa? Dia bisa mereset hormon. Teman-teman Jakarta tuh saya kasih tuh polanya. Pola namanya titrasi menggunakan habatus sauda. Titrasi menggunakan habatus sauda. Mau dikasih tahu? Tapi nanti gak ada pertanyaan loh. Gak apa-apa. Lagi-lagi bisa, perempuan bisa. Caranya gimana? Baik, catat baik-baik. Ini gak ada slide-nya. Sehari Anda minum air putih sebanyak 2,5 liter. Dan titrasi ini sudah dicek. Pakai software. Hasilnya bagus. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebagian pengalaman-pengalaman dari guru saya, dari pribadi, dan sebagian itu kita dari ada risetnya ya. Jadi minum air putih sehari 2,5 liter. Air putih apa? Air putih yang ada mineral ya. Jangan air putih yang gak ada mineral. Ya. Lalu dalam 1 liter air yang Anda minum itu, teman sekalian, Anda buat titrasi air dengan habatus sauda. Caranya gimana? 1 liter air ini ditambah dengan 3 sendok teh habatus sauda cair. 1 liter air ditambahkan dengan 3 sendok teh habatus sauda. Kemudian Anda minum itu. 1 liter itu diminum untuk 3 hari. Berarti seharinya minum berapa? 330 mili kurang lebih. Jelas? Kapan hari pertamanya? Kalau besok Anda minum itu, maka Anda anggap besok sebagai hari pertama. Ini fungsinya apa? Teman-teman yang masalah men, laki-laki yang susah punya keturunan, ini akan menjadi solusinya salah satunya. Ya. Kemudian hari pertama, hari dua, hari ketiga. Hari keempat Anda bikin lagi 1 liter air ditambah dengan 4 sendok teh Tabatus Sauda cair. Selama berapa hari? 3 hari. Berarti hari keempat, hari kelima, hari keenam. Lanjut lagi. Hari ke 7-8-9, Anda ambil 1 liter Habatus Sauda ditambahkan dengan 5 sendok teh Habatus Sauda cair. Jadi Anda minum pada hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9. Lanjut lagi ke hari ke-10, 11, 12. 1 liter air ditambahkan dengan 6 sendok teh Habatus Sauda. 10, 11, 12. Naik lagi sampai ke hari 13, 14, 15. Hari ke-13, 14, 15, maka 1 liter air ditambahkan dengan 7. Naik literasinya. Jelas ya? Ini yang kalau teman-teman lihat di IG, postingan orang-orang, ya para ilmuwan-ilmuwan baru itu, dia makanya seed cycling. Namanya seed cycling itu menggunakan flax seed, menggunakan hemp seed, dan menggunakan sesame seed oil, kita pakai Habatus Sauda, bisa. Untuk memperbaiki siklus mens dan mereset hormon, bahasa saya. Sudah sampai hari ke-15? Berapa tetes tadi? Atau berapa sendok? 7 sendok makan. Dalam berapa air? 1 liter. Sehari Anda minum air berapa? 2,5 ya. Satu bagiannya adalah, 1 liternya adalah Habatus Sauda. Nah, berarti hari ke-16 gimana? Hari ke-16 balik ke sekuen awal. Saya perlu nggak ini, meskipun saya kan misalkan saya nggak ada keluhan apa-apa, tetap kalau Anda masih makan ayam broiler tiap hari, Anda butuh. Kalau Anda masih makan sayur, ya sayur-sayur yang non-organik, maka Anda tetap butuh nih. Apalagi tepung-tepungan tadi. Kenapa? Mereka sebagian besar dari mereka itu bisa mengganggu fungsi hormon. Ya, yang terbaiknya apa? Salah satu fungsi hormon atau bukan? Salah satu preset hormon itu. Jadi kalau kita bicara tentang lemak tadi, dia butuh preset. Resetnya dia itu adalah dengan menggunakan lemak lagi. Lemak yang terbaik yang bisa kita gunakan untuk orang-orang riset hormon adalah ini. Bisa pakai ini. Alpukat Anda tambahkan dengan susu, tapi bukan susu sapi. Ya, Anda tambahkan dengan susu kambing, ya, dan Anda tambahkan dengan kurma, akan jadi makanan yang luar biasa untuk Anda. Hasilnya apa? Hasilnya ini. Enak banget. Tadi saya sudah nyobain tadi malam. Dan jangan khawatir, ini banyak stoknya. Saya bawa alpukat sama susunya. Nanti minta panitia blender sendiri. Kalau ada yang mau nyobain, silakan cobain. Bapak-bapak deh, bapaknya butuh hormon. Ibu-ibunya minum ini. Kamu dibagiin saya nggak apa-apa sih? Bagiin aja. Ini dibagiin ke ibu-ibunya. Sama, sudah mulai kebayang ya, puasa nanti seperti apa. Ya, Anda butuh enzim. Anda berubah. Ini protein, ini protein. Jadi nanti konsepnya teman-teman sekalian ketika Ramadan, Anda tidak mesti, ada lagi nih satu nih, mana aja. Jadi nanti konsepnya teman-teman waktu Ramadan nanti Anda tidak perlu banyak makan sebenarnya. Karena apa? Kuncinya adalah Ramadan adalah bulan melaparkan diri, jangan kenyang. Sebab apa? Kenyangnya tubuh kita tidak akan bisa mengaktifkan proses ini. Proses ini itu proses apa? Bentar. Enak Pak, enak. Enak banget. Kenapa pakai gula itu? Pakainya kurma. Susu kambing sama kurma tuh wah the best itu. Jadi nanti konsepnya selama Ramadan teman-teman sekalian, Anda bisa jadi tidak makan seperti makan biasa. Sebab apa? Sebab Anda butuh mengaktifkan. Ada satu bagian dalam tubuh kita itu namanya apa ya? Bentar. Namanya autofagi. Fagi itu apa? Oh, mana dia? Ya. Jadi tubuh kita nih, teman-teman sekalian, dia jadi gini. Saya tuh kadang-kadang membayangkan kita itu apa ya? Sudah habis. Oh, masih ada. Kalau mau bikin lagi tuh ada alpukatnya tuh kalau mau bikin. Gak kerasa kan susu kambingnya kan? Kerasa gak? Enak kan? Bikin aja sendiri di rumah. Baik, jadi Islam sebenarnya tidak mengenal anti-aging. Sebab apa? Gini, mau sesehat apapun kita, mau sesakit apapun kita, kita pasti akan mati, tenang aja. Ya, jadi gak usah khawatir. Jadi tapi ini bentuk, jadi gini, kita perlu kita perlu memikirkan bagaimana di sisa-sisa kehidupan kita ini atau umur kita ini, misalkan kita bisa panen amal jariah gitu kan, atau mungkin kita banyak bersyukur, salah satunya tubuh kita ini. Maka zaman sekarang kalau boleh saya katakan, tubuh kita pun nanti akan dihisap sama Allah. Kenapa akan dihisap? Kenapa selama ini banyak sakitan? Aku ciptakan kau bukan buat sakit-sakitan. Kan judulnya gitu, aku ciptakan kau untuk makan produk-produkku, kata Allah gitu lah, kurang lebih. Dan itu Allah sampaikan dalam surat Abasa, dan banyak lagi surat-surat yang lain. Makanya apa? Kembalilah kepada Allah, kembali pada Allah, kembalilah pada produknya Allah. Di sini semua obatnya. Ya. Dan bagaimana cara kita bisa terus-menerus awet muda? Masya Allah. Jadi Islam itu, kalau kita ngerti konsep itu, maka Anda mulai sekarang akan lebih banyak, lebih senang lapar daripada kenyang. Kenapa? Karena ada satu proses dalam tubuh kita itu namanya otofagi. Otofagi itu adalah proses melaparkan diri kita. Kalau dilaparkan, apa yang terjadi? Makan tubuh akan memakan sel-sel yang rusak. Sel-sel yang sudah aus, yang rusak, selama-lama dimakan sama dia. Lama-lama tubuhnya akan berseri kembali. Dia akan bikin sel yang baru nanti. Caranya apa? Caranya kasih dia bahan baku yang tepat. Itu aja kata kuncinya. Sehingga nanti Ramadan, subhanallahnya, dosa banyak-banyak makan, tapi kita membiarkan tubuh kita lebih sering atau mengurangi kalorinya. Sebanyak mungkin kita bisa, kalau kan rata-rata satu hari orang itu bisa makan kalori ya, kurang lebih sekitar 2.000 sampai 2.200-an. Jadi Anda ngurangi berapa banyak? Cukup 500 saja sehari makan. Dan kalau Anda bisa benar-benar lebih banyak mengkonsumsi serat, maka dia akan repair, dia akan memperbaiki DNA kita. Serat dapat dari mana? Dari sayur. Dari sayur. Jadi buah bisa gak memperbaiki? Bisa, tapi dia urusannya ke biotik yang ada di pencerahan kita. Itu urusannya buah. Tapi kalau sayur, dia bisa sampai ke tingkat gen. Ya makanya nanti Ramadan Anda lebih banyak makan sayur dan yang lima hal tadi stop ya. Sudah saya bikin kok di IG resep sehat selama 30 hari Ramadan. Sudah bikin kan? Sudah lihat kan? Perlu cheating lagi enggak? 11 bulan kurang cukup cheating apa? Ramadan pun enggak. Jadi nanti Ramadan kita urusan kita apa? Ramadan itu teman sekalian urusan kita sama ibadah aja. Enggak usah ribet lagi urusan sama. Kenapa Indonesia begitu meningkat inflasi loh ketika Ramadan? Kenapa? Karena Ramadan orang lebih banyak mikir makan apa, buka apa, sahur apa. Betul? Dan Ramadan nanti saran saya, kalau saran saya sih, bagus kan nanti Ramadan jangan sering-sering bukber. Saya pun, jadi goalnya Ramadan itu pokoknya yang biasa ngaji satu juz, naikin dua juz, tiga juz, gitu. Yang sholat duhanya dua rakaat, empat rakaat, Ramadan naikin dua belas. Pokoknya gaspol ibadah, makanan secukupnya aja. Jadi nanti Anda, ketika Anda sahur nanti, Anda minta sama Allah, Anda makan kurma 7 butir waktu sahur, minum air 1 gelas, atau makan buah sedikit, atau minum minyak, CO ke, minyak zaitun ke, lo doa, ya Allah cukupkan badanku, energinya badanku dengan apa yang ku makan ini yang berkahi, sehingga hari ini aku bisa lebih maksimal beribadah gitu, nanti makannya akan berkah. Gak perlu banyak makan. Gitu harusnya. Ya. Lagi sibuk begitu kan, lagi buka bersama, tiba-tiba tukang apa cilok, gorengan lewat. Apalagi di masjid kan. Makanya, ada makanya bu. Ada makanya. Jadi makanya itu teman-teman sekalian, mana tadi ya? Hunger is the first discipline. Ya, lapar itu adalah disiplin atau elemen utama disiplin kita. If you can control hunger, you can control everything else. Itu kata kuncinya. Oke, saya sekarang sudah tidak tertarik lagi dengan makan banyak, bahkan lebih sering lapar. Saya pernah nyobain kenapa bisa sering, karena kenapa saya lebih seneng lapar? Karena ada rahasianya. Rahasianya apa? Ini dia rahasianya. Rahasianya adalah, nih, mana lagi dia? Ini dia. Rahasianya adalah, bu sekalian, semakin lama Anda melaparkan diri Anda, tidak makan ya tapi minum oke. Kenapa? Dok, ngapain nyiksa diri kita? Bukan masalah nyiksa diri. Sekarang Anda mau lihat, saya jujur, saya mau tanya. Selama ini, katakanlah Anda hidup sekarang umur Anda misalkan 25 tahun, 30 tahun lah misalkan. Selama ini saya tanya, tolong jawab, berapa tahun Anda hidup sehat? Diajak hidup sehat sebentar aja, ngomelnya minta ampun. Hidup sehat itu bukan gaya hidup, tapi memang keseharian kita harusnya seperti itu. It's not lifestyle. Bukan hanya habit, tapi bagian dari ketaatan. Maka saya katakan, tak ada guna Anda sehat kalau malam gak bisa bangun tahajud. Tak ada guna kita sakit, tapi dengan sakit tak mampu dekat sama Allah. Tak ada guna minum infus water, tapi ngaji cuma selembar sehari. Tak guna. Semuanya adalah buah dari ketaatan. Kesehatan kita adalah buah dari ketaatan kita. By hour of 20, kalau Anda baca di sini, di jam ke-20, bapak sekalian, subhanallah, tubuh Anda akan berubah menjadi fat burning machine. Canggih kan tubuh kita? Ini yang saya sering sampaikan, kalau kita ngerti badan kita, bapak sekalian, nggak usah repot-repot dengan pakai diet ini segala macam. Ikutinnya bagaimana polanya Nabi. Itu subhanallah, Nabi SAW tidak pernah kenyang seumur hidupnya. Nabi itu lebih sering lapar. Masya Allah kan. Wah kita, ya Allah gitu kan saya lihat. Dan gagahnya luar biasa Nabi itu. Ya, uban cuma 20. Dada bidang, sterak, perut six pack. Kurang ganteng apa coba? Umar juga, sahabat-sahabat, gak ada kayak kita zaman sekarang gitu kan. Makanya kalau kita sahabat-sahabat Nabi itu, makanya penyakit degeneratif zaman itu gak ada. Kalau memang mereka mau makan, gampang kok. Ada onta, ada kambing, segala macam. Ya. Tapi tidak lakukan, kenapa? Karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, banyak makan itu melemahkan iman. Itu kata kuncinya. Kesehatan kita sebenarnya, buah dari ketaatan kita kepada Allah. Ya, nanti Ramadan, Anda mulai mengulangi ini semua. Sehingga nanti apa? Nanti bisa jadi, silakan lihat di IG saya deh konsepnya itu. Itu sebenarnya sudah cukup semua, ada protein, ada karbo segala macam, tapi tidak banyak. Enggak usah banyak-banyak. Dan nanti Bapak sekalian Anda mulai bikin teh, kenalan sama teh nanti Ramadan. Ramadan Anda kenal sama teh, teh dari apa? Teh dari produk-produk kayak begini. Ini ketumbar, tapi ini ketumbar yang tidak bagus. Kenapa saya tahu? Karena putih. Ketumbar itu aslinya coklat. Ya, saya diajarin sama tukang bumbu. Dia bilang, Pak, nanti kalau Anda beli ketumbar, carilah ketumbar yang warnanya masih coklat. Karena kalau udah begini, biasanya diputihin sama mereka. Ya, diapain ini? Wah, Allah ada pernah baca di IG saya, subhanallah. Jadi beliau-beliau inilah yang nanti akan meripair gen kita. Ya. Apa yang terjadi? Dia kan bahan bakunya di sini. Ada asam aminonya, ada proteinnya, ada vitamin, ada trace element, semua ada di sini. Masya Allah. Ya. Ada ibu-ibu cerita, dok, subhanallah, suami saya setelah minum ketumbar, ubannya hilang, hitam lagi. Iya. Kalau memang belum waktunya dia aging atau penuaan, dan kita kasih bahan baku yang tepat, maka dia akan reverse. Tenang aja, itu kata kuncinya. Ya jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir, misalkan sekarang Anda ada masalah, tapi misalkan, maaf, udah kayak mau menopause, belum waktunya, lihat dulu, masalahnya apa nih, jangan-jangan saya banyak nyampah. Nah, nyampah di stop dulu. If you not cure someone, kalau Anda mengobati seseorang, ask them to stop what make them sick. Kalau Anda mengobati seseorang, kasih tahu sama mereka, berhentilah mengkonsumsi apa yang membuat Anda sakit. Membuat Anda sakit apa? 5 hal tadi. Sama semua produk-produk kemasan, saran saya, jangan jadi makanan tiap hari. Sekali-sekali silakan, kali setahun, 2 tahun. Gitu kan. Yang dikemas pakai plastik. Jadi nanti teman-teman sekalian, kebanyakan isi apa tuh namanya? Jadi kalau Anda belanja nanti 90% shopping Anda harus ada pada seksi ini. Sehingga nanti saya bisa tahu orang nih. Ini orang nih kategorinya sehat atau enggak, lihat aja si kulkasnya apa. Kalau banyak frozen food ya, banyak masalah nanti di lemari makanannya. Ya, jadi mulai. Kenapa bisa begitu? Karena memang begitulah perintah Allah dalam Al-Qur'an. Ada perintahnya? Ada. Kalau kita baca, ini sebenarnya rangkuman dari salah satu ya guru saya juga lah gitu kan. Dan ternyata Al-Qur'an itu memberikan konsep diet. Ya. Nanti ingatin saya konsep itu, tapi sebelumnya nanti teman-teman sekalian, kalau Anda mengerti sudah mulai memahami ini, maka sebenarnya makanan itu akan memberikan mood. Mood itu apa? Enzim. Good food is good mood. Ya. Moodnya dari mana? Dari semua yang alami-alami itu. Jadi kalau Anda pengen dapat antioksidan terbaik, enzim terbaik, maka nanas ini Anda makan langsung dari pohonnya, paling baiknya itu, kalau bisa. Ya. Jeruk misalkan, ambil dari pohonnya, makan. Gitu. Ya. Kalau tidak bisa gimana? Kalau tidak bisa, ya sebisanya aja lah. Yang penting apa? Yang penting tidak dikemas, tidak dikasih bahan, tidak diolah. Ya. Contoh gini, pernah lihat gak? Orange juice dalam kotak. Kemarin saya ngeliat sirup di sebuah minimarket lah waktu saya ngambil ke ATM gitu kan, so saya lihat sirup. Saya ketawa sendiri. Dia bilang apa? Konsentrat orange 0,02%. Sisanya, oh bukan hanya gula pak. Di bawahnya Anda akan lihat ada peringatan. Jangan dikonsumsi buat ibu hamil, menyusui, dan anak-anak di bawah 5 tahun. Sekarang di sirup-sirup yang 13 ribuan itu sudah ada warning itu. Kenapa? Karena pakai pemanis buatan. Sayangnya, saya beberapa kali di masjid, saya bilang, cobalah Ramadan ini teman-teman sekalian, masjid itu jangan lagi kasih sirup. Udah bersih-bersih badan, dikasih sirup lagi. Ya, udah bersih-bersih badan, dikasih gula lagi. Ramadan nanti isinya apa? Bikin tuh toren, apa galon lah ya. Toren gak gedean. Bikin tuh galon-galon, cemplungin kurma malamnya atau sorenya. Cemplungi kunyit segala macam, bikin berbuka sehat di Masjid Al-Latif, misalkan. Gorengan, Semua rebus-rebus, semua buah, semua. Jadi Anda dapat pahala juga. Bikin orang sehat. Banyak kayak begini, oh, ibu-ibu yang, kenapa saya bilang ibu-ibu? Karena 81% follower saya itu ibu-ibu. Saya bilang ibu. Makanya, dok, Masya Allah dok, saya share nih, yang 7-day dokter, bla-bla segala macam. Aduh, ibu gara-gara itu jadi hamil. Hal simpel yang kita kerjakan itu bisa jadi menginspirasi orang lain, teman-teman sekalian. Makanya, jangan Anda, kayak gini-gini bukan cuma sekedar lifestyle, Anda panen pahala di sini. Kalau seandainya ada orang yang lihat begini, tiba-tiba dia minum, mahnya hilang, yang biasanya sholatnya susah segala macam, gara-gara itu dia bisa ibadah lebih baik, ada pahala kan tuh. Jadi curi pahala dimanapun. Ya, jangan mau ketinggalan sama ustaz-ustaz atau siapa gitu kan. Anda juga harus ngambil peran ini. Kenapa? وَمَنْ أَسَّنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَيْ لَاللَّهِ kata Allah. Dan siapakah orang yang lebih baik daripada orang yang menyeru, menyeru kepada jalan Allah. Jadi kalau tanya pekerjaan terbaik itu apa? Da'i. Siapa da'i? Anda da'i, saya da'i, semua da'i. Sampaikan agama Allah dimanapun. Sehingga nanti apa? Bisa jadi Anda cuma sarankan madu, tapi orang itu yakin. Kata Nabi apa, Syekh? أَشِفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ. Syifa itu ada tiga, syarbatil asal, minum madu, wasar tahtil mihjam, atau berbekam, dan kei. Berarti dalam madu ada keberkahan. Gitu loh. Maka tagih janji tadi itu sebabnya, kan ada hadisnya itu. Ada orang datang kepada Nabi SAW, dia bilang apa? Rasulullah perut saudaraku sakit, kata dia. Lalu Nabi bilang apa? Minum kalah madu. Gak sembuh kan? Balik lagi, balik. Sampai tiga kali, terus Nabi bilang apa? Perut saudaramu itu yang berdusta, bukan madu yang salah. Kenapa? Kebanyakan gorengan kalau zaman sekarang bahasa saya gitu lah. Gorengan juga apa? Gorengan, tepung, gula, dairy, segala macam. Bikin ususnya pak, keluar semua bahan-bahan tadi. Ya, ngeri loh bu, sekalian. Kondisian. Jadi sekarang ini yang kita bahas ini sebenarnya peradaban loh. Artinya sekarang kalau kita nggak mau aware dengan ini semua, maka 10-20 tahun yang lagi, sekalian, Indonesia akan panen penyakit. Na'udzubillah min zalik. Panen benar-benar penyakit. Dan demografi penyakit saat ini betul-betul menurun. Dulu katanya penyakit stroke, darah tinggi, kencing manis itu katanya di orang perkotaan. Sekarang apa? Di kampung udah banyak. Jibun orang begituan. Orang dekat rumah saya itu dia kena autoimun. Anaknya lupus. Udah hampir berapa tahun gitu kan, Masya Allah. Ya. Makanya hati-hati banget. Dan jadikan ini sebagai sarana dakwah kita. Jangan mau apa namanya ketinggalan. Ya. Nah, terakhir, Anda perlu berkenalan dengan tadi. Berkenalan dengan para, kalau saya nyebutnya mazhab rempah, saya bilang. Mazhab rempah. Jadi mazhab rempah itu seperti apa? Jadi banyak rempah-rempah yang Allah ciptakan buat sekalian itu subhanallah mereka hampir sebagian besar ya. Pas 11 kurang 2 menit. Hampir sebagian besar mereka zero kalori. Nih contohnya ya. Ada ibu pernah tuh satu kali dia testimoni ya. Kita modalnya testimoni aja. Ibu-ibu cerita batu ginjalnya keluar gara-gara apa? Gara-gara minum garam. Gara-gara minum garam. Jadi foto apa sih? Gitu-gitu doang di internet banyak kok. Intinya saya cuma kasih tahu sama teman-teman sekalian, rempah itu obatnya kita. Jadi mulai sekarang Anda mulai biasakan makan teh rempah. Apa aja contohnya? Kayu manis boleh, kunyit boleh. Yang luar biasa adalah salah satu rempah itu yang paling kuat kemampuan dia untuk meningkatkan absorpsi, yaitu apa? Black pepper, lada hitam. Jadi lada hitam itu buat sekalian, kalau Anda pagi-pagi minum kayak begini aja, woi keren. Kerennya apa? Jadi turmeric itu, kunyit itu kalau ditambah sama lada hitam, maka si kunyitnya akan meningkat. Orang-orang barat bilang, saya baca dalam tulisan mereka itu, berkali-kali lipat penyerapan kunyit. Nanti kalau Anda bikin jahe, kasih kunyit. Kalau Anda bikin jahe, kasih lada hitam sedikit. Kalau Anda bikin misalkan teh begini, kasih lada hitam sedikit. Campur, cemplungin aja. Cara paling gampang apa? Diimpusin aja, dinanoin kalau bahasa saya. Cemplungin aja, tet. Kunyit itu Anda potong-potong, ya Anda kupas kulitnya, potong-potong, cemplungin ke air, dia udah jadi nano. Kenapa nano? Karena molekulnya berubah dari besar tadi ke kecil. Kenapa? Karena air difusi tadi lah. Lebih seperti itulah. Jadi harusnya, kalau boleh saya katakan, Indonesia ini menjadi negara yang angka harapan hidupnya paling tinggi di dunia, kayak Jepang. Kenapa Jepang tinggi? Karena Jepang salah satu penduduknya. Jadi ada namanya Blue Zone. Blue Zone itu diteliti oleh ada penelitian, dia cerita ada beberapa tempat di beberapa negara, California, Greek, dan semua Greek, semua Yunani. Kemudian di Jepang juga, kemudian di beberapa daerah Perancis, dan semuanya mereka-mereka itu less apa? Less protein hewan. Ya. Dan inilah sebenarnya yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah di situ? Kita nyebutnya diet abasa. Diet abasa. Diet abasa itu seperti apa? Jadi diet abasa itu sederhana, ya, ini bahasa aja sih ya. Jadi 4/6 isi piring Anda nanti sayur dan buah. 1/6 Anda masukin protein hewan. 1/6 biji-bijian. Makanya ini kan biji-bijian nih. Dan termasuk salah satu bijian yang Anda juga perlu konsumsi ini. biji almond, kacang. Ada beberapa jenis kacang-kacangan yang Anda boleh makan, ya, dan bagus. Kalau nggak bisa makan kacang ini gimana? Karena kan harganya lumayan, ya, misalkan lagi ngekos gitu kan. Red bean boleh, red bean, kacang merah boleh. Ada beberapa pilihan kacang, coba saya liatin dulu ya. Jadi kalau tadi ada bahasa leaky gut, leaky gut itu obatnya apa? Rempah dan puasa, itu kata kuncinya. Yang bocor tadi loh. Catatannya apa? Jangan bikin dia berat lagi. Ya. Beratnya 5 hal tadi. Jadi ada beberapa jenis kacang-kacangan yang subhanallah powerfulnya luar biasa. Yang kemarin saya sempat share, belum saya share di IG. Tapi salah satunya adalah ini nih. Brazil nut ini, bos kalian. Brazil nut ini adalah salah satu kacang yang diteliti oleh seorang dokter di Amerika itu ternyata bisa menurunkan kolesterol begitu cepat. Jadi semua jenis kacang-kacangan ini dia sebenarnya punya peran penting untuk apa? Untuk metabolisme kolesterol dan jantung. Ya, kacang-kacangan. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi produk Allah itu the best. Ya, makanya sekarang kita back to Allah, back to produknya. Ya, ciptaan lah. Saya sebutnya produk ciptaan Allah gitu kan. Di mana letaknya dia? Sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, termasuk tadi yang tadi saya cerita diet abasa tadi. Ya. Jadi mulai sekarang kalau Anda mau hidup jauh lebih baik, maka 1/6 isi piring Anda adalah sayur dan buah. 1/6 adalah biji-bijian dan 1/6 lagi baru apa tuh namanya? Protein hewan. Ya. Jadi kalau salah satu yang tips ya, tips saya teman-teman sekalian, jadi termasuk ini nih ya, jeruk nipis ini. Ini the best banget ini. Ya, jeruk nipis salah satu yang bisa juga memperbaiki leaky gut. Ya, pencernaan ya. Dan puasa sebenarnya secara umum dia bisa memperbaiki itu, tapi kita butuh bahan baku yang lain. Bahan baku dari apa? Dari enzim, dari mineral, dari asam amino. Dapatnya di mana? Sayur, buah dan kayak beginian. Makanya nanti kalau Anda mau makan Ramadan, ada saya kasih resep masakan Ramadan. Mau enggak? Caranya gimana? Anda potong buah kayak begini nih. Buah dipotong, lalu Anda kebanyakan. Tongin. Buah dipotong, ini namanya resep. Buah dipotong, kasih air, kasih jeruk kayak begini. Lalu kasih madu, ya ya. Lalu ada garam, garam enggak? Kasih garam. Kasih minyak. Ini saya enggak bawa zaitun, tapi saya bawanya grapeseed. Ini minyak biji anggur saja. Lalu Anda aduk-aduk beliau ini. Ini namanya makan. Ya. Berarti saya sudah makan ini, enggak usah makan yang lain. Saran saya sih enggak usah. Kecuali yang memang tidak untuk ibu hamil menyusui anak-anak di bawah 18 atau malnutrisi berat, tidak. Ini berlaku buat orang-orang yang kelebihan energi. Tandanya apa? Pegang pinggangnya, kalau banyak lipatan berarti Anda banyak kelebihan energi, gak kepake. Ada minyak, ada protein, kalau Anda mau tambah lagi boleh, tambah lagi pakai apa? Tambah lagi pakai ini, pakai chia seed. The best nih, Anda udah kenyang makan beginian. Dan ya, dan apa lagi? Kalau Anda tetap butuh lagi, saya pengen makan lagi. Maka nanti Ramadan teman sekalian, Anda ngukus atau steam atau rebus sebentar sayur, lalu itu Anda makan ba'da terawih, kalau pakai sambal, bikinan sendiri. Ya, supaya apa? Supaya tubuh enggak berat. Sebab kita mau kan mau persiapan tidur. Kalori pada buah-buahan lebih kecil. Ya, atau juga Anda bisa makan jamur. Jamur itu kalorinya kecil. Bahkan hampir-hampir zero kalori dia, tapi seratnya tinggi banget. Nanti kalau mau jelang tidur apa yang Anda kerjakan? Anda makan lagi sayur-sayur tadi, kemudian Anda makan lagi minyak-minyakan dan Anda atau Anda makan jamur. Ya, sehingga nanti tidurnya enggak berat dan sebelum tidur nanti bos sekalian Anda minumlah minyak. Minyak apa? Saran saya sih zaitun, belum tidur. Nanti ketika sahur juga nanti minum itu. Kalau dimakan, makan aja. Oke, cukup. Baca pertanyaan. Apakah oligosperma, sperma di bawah normal ya, dan endometriosis dapat beli? Dapat. Termasuk salah satunya tadi yang pakai habatus sauda tadi bisa. Plus tambahin dengan puasa. Bisa insya Allah. Jangan makan lagi produk-produk yang merusak hormon. Contohnya apa? Tepung, dairy. Itu merusak hormon. Dengan catatan apa? Ini dimakan tiap hari ya. Ya. Kalau sekali-sekali silakan aja. Kemudian apa lagi? Ayam. Ayam broiler. Saran saya sih jangan makan tiap hari ayam broiler. Jadi bisa sembuh. Ya. Pakai apa? Tadi saya sudah jelaskan ya. Ibu saya menjalani terapi obat pasca operasi tumor pada terapi obat yang dilakukan selama setiap hari sampai 5 tahun. Bagaimana tanggapan saya? Mungkinkah dihentikan? Perkara dihentikan atau tidak, saya kembalikan pada Anda. Saya nggak bisa ngelarang, nggak bisa nyuruh. Tapi kalau Anda yakin dengan sesuatu dan Anda tahu solusinya, nggak apa-apa, kerjain aja. Dan minta petunjuk sama Allah, jangan sama dokter, jangan sama saya. Itu kata kuncinya. Ya. Jangan semua bergantung pada manusia. Kita harus banyak-banyak, lebih banyak lagi mengandalkan. Mungkin banyak. Kita harus lebih banyak lagi mengandalkan Allah. Itu kata kuncinya ya. Minta petunjuk, nanti Allah kasih tahu. Dan ini banyak case lah saya dapatkan. Subhanallah, ada orang gagal ginjal, tiba-tiba dia pasrah gitu kan. Pasrah tiba-tiba orang kasih tahu, Pak coba minum daun kelor gitu kan. Daun kelor itu subhanallah luar biasa loh dahsyatnya. Daun kelor itu. Apalagi kalau Anda mau ngikat logam berat pakai daun kelor itu bisa. Kelornya diapain? Anda nanti blend, blender boleh lah. Atau mungkin ada daun kelor gitu kan, ada masukin dalam begini. Penuhin aja. Penuhin daun kelor di sini kan murah meriah luar biasa tuh kan. Apa yang terjadi? Anda rendam semalaman. Besoknya Anda saring, lalu si daun kelor tadi Anda blender kan jadi kayak pasta kan. Itu dibalurin ke badan, itu ngikat logam-logam berat. Daun kelor tuh gitu dahsyatnya. Ya, lagi tren banget tuh moringa itu di dunia dan mahal itu jual mereka. Ya, seperti itu. Jadi bisa, Bu, Pak. Jadi intinya apa? Perbaiki enzim, biasakan puasa dan pasrah. Jadi misalkan gini. Ada atau tidak ada penyakit, kita tuh pasti akan mati, tenang aja. Jadi jangan usah khawatir, jangan takut dengan penyakit, apalagi jangan takut pakai teorinya manusia, ya. Mau dokter segala macam, kita lebih gantungkan diri kita sama Allah, nanti Allah kasih petunjuk. Ya. Jadi enggak usah khawatir. Bisa enggak? Insyaallah bisa. Ya. Polanya gimana? Saya kira mungkin dari apa sampaikan tadi sudah mulai dapat clue-nya ya. Mau bertanya, saran atau pola hidup untuk gagal ginjal kronis yang sudah mesti cuci darah seminggu dua kali, saran saya apa? Cuci darah sekarang memang kalau secara umum agak berat, tapi gini, ada satu produknya Allah yang Anda bisa pakai untuk itu. Namanya apa? Air zam-zam. Minumlah air zam-zam, dan sebelum minum zam-zam, doa benar-benar. Maka Imam Syafi'i itu kalau dia minum zam-zam, dia minta tiga hal. Dia minta apa? Ya Allah, jadikan aku menjadi ulama-nya umat. Minum zam-zam loh. Yang kedua apa? Mudahkan aku untuk menghafal Al-Quran. Yang kedua. Yang ketiga saya lupa. Tapi minum zam-zam itu tidak hanya minum cuma dapat kesehatan. Banyak kita bisa minta dari Allah dengan situ. Kan minum zam-zam. Dan secara saintifik memang zam-zam juga bagus. Di air alkali, segala macam lah gitu kan. Banyak banget manfaatnya. Ya, itu kabar. Tapi kalau kita mau pakai, adakah produknya, produk Allah maksudnya kita? Adakah ciptaan Allah yang kita bisa pakai untuk ada? Ya, untuk memperbaiki fungsi ginjal. Namanya apa? Kalau Anda lihat sekalian, ini kan ibarat kata kayak saluran kencing gitu kan. Ini sama akar alang-alang, Anda bisa pakai untuk orang-orang dengan masalah di ginjal. Ini. Insya Allah bisa membantu. Perbandingannya 1:1. Misalkan ini 100 gram, akar alang-alangnya 100 gram. Kalau 10 gram, ya 10 gram juga. Minum. Berapa banyak minumnya? Sesuai yang dibolehkan. Sehari cuma 200 mili ya, bagiannya Anda minum ini. Ditambah dengan air zam-zam. Dan harus yakin. Katakannya harus yakin. Tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh. Tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh. Kecuali tua dan mati. Untuk penyakit autoimun, khususnya di penyakit kulit, apa saja yang boleh dimakan? Oh, ini sudah mulai ditanya boleh dimakan apa? Saja yang boleh dimakan. Secara umum ya kayak inilah dimakan. Jangan makan lima hal tadi. Autoimun tuh musuh utamanya dua. Pung sama dairy musuh utamanya. Udah dua hal itu. Ya. Tepung sama dairy. Dan cara menghilangkan tidak suka dengan nasi putih sehingga bisa beralih ke nasi sehat gimana? Ya enggak tahu saya. Anda yang berusaha. Ya. Paksain, Bu, Pak. Baik, saya katakan ini, ibadah saja, kalau kita enggak maksain bangun malam untuk tahajud, sampai mati pun enggak bisa tahajud. Serius. Ibadah itu kudu dipaksain. Kalau kita menganggap ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, maka kita juga harus paksain. Ya, saya juga dulu enggak suka pare, enggak suka saya pare. Dulu boro-boro bicara tentang ikan gabus, ikan gitu. Ketika saya tahu, Masya Allah, saya jadi suka banget. Ya, suka banget. Makanya saya ada restoran dekat situ tuh. Saya suka banget tuh. Yang isinya sayur itu loh. Tahu? Nah, itulah. Yang buffet. Ya, lumayan lah itu. Ya. Kacang-kacangan bagus untuk, sudah kacang-kacang sudah tadi ya. Sampai jam 11:20 ya. Sampai jam berapa nih? Sampai jam 12, kan zuhur. Zuhur jam berapa? 11:50. Ya 11:20 lah, masih ada 10 menit lagi. Alhamdulillah. Banyak benar tanya. Tadi udah ya gagal ginjal ya. Saya sudah memperbaiki gigi-gigi yang bolong, tapi tetap mulut saya bau. Saya punya sakit gangguan. Jadi mulut kita itu sebenarnya isi perut. Jadi benerin perutnya. Jadi kalau Anda mulai, coba gak, Anda pernah nyium bayi gak? Wangi gak? Bayi makan cireng gak? Gak makan cireng deh. Cilok, nasi goreng dia gak makan. Dia minum ASI loh. Dan kalaupun makanan pengganti ASI atau makanan tambahan ASI itu dia relatif sayur buah gitu kan. Makanya wangi bibirnya. Jadi bibir kita itu adalah hawa dari dalam. Gitu. Ya makanya kalau giginya udah diperbaiki segala macam, ya benerin. Jadi caranya gimana? Switch to alkaline food. Alkaline food itu apa? Sayur buah sama air yang banyak. Insya Allah bisa bagus. Sama Anda bisa juga lakukan namanya mouth pulling. Mouth pulling itu pakai VCO. Jadi Anda ambil VCO, Anda kumur-kumur selama 5 menit lah, atau 3 menit, 5 menit. Itu bisa untuk membersihkan mulut kita. Ya, itu bisa pakai itu. Anak saya usia 26 bulan, 2 tahun 2 bulan mempunyai beberapa alergi terhadap makanan. Baik, saya bilang dulu ya, anak itu ketika dia alergi, sebenarnya dia diwariskan dari ibu bapaknya. Makanya saya pesan banget kepada akhwat-akhwat dan ikhwan yang belum menikah, saran saya, jangan mewariskan gen lemah kepada anak Anda. Jangan nyampah mulai sekarang. Ya, stop nyampah. Setiap hari itu kalau bisa, Anda ke supermarket, kalau saya saran, beli air putih aja. Gak ada yang sehat di sana, sebagian besar tuh, 99% gak ada yang sehat. Coba aja masuk. Minuman kemasan, gula, penyedap, pengawet, segala macam. Dan ini kayak begini nih harus jadi gaya hidup Anda mulai sekarang. Kayak gaya hidupnya cawapres yang nomor 2 itu loh. Dia kan bawa begini Anda tiap, ya kan coba lihat, kayak sehat dia. Ya. Gitu ya, jadi kalau sudah terjadi gimana? Kalau sudah terjadi ya sudah kita benerin. Benerin gimana? Benerin enzimnya, sudah tahu ya. Ya, benerin enzimnya, badannya dibiasakan untuk mengonsumsi yang bagus-bagus. Nanti apalagi kalau misalkan anaknya masih ASI gitu ya, ASI-nya Anda tuh kan berkualitas. Ya tadi yang saya kasih tadi apa tuh namanya, susu kambing, kemudian tadi kurma sama apa tadi itu ASI booster sebenarnya, booster ASI. Melimpah ruah termasuk ini, booster ASI loh ini. Mulai dikonsumsi tiap hari. Dan tidak usah banyak-banyak, tenang aja. Tidak ada racun minum beginian, kalau makannya cukup. Tidak racun. Makannya tiap hari, dikit-dikit aja. Ya, kita memang tidak butuh banyak. Ya, gitu. Jadi kalau sudah sakit begini gimana? Kalau anak Anda bisa dikasih puyer habatus sauda, kasih puyer habatus sauda aja. Atau kasih madu. Madu itu obat terbaik untuk pencernaan. Kenapa? Dalam madu ada 20 jenis asam amino. 20 jenis di madu itu the best cure memang. Ya, obat apa itu namanya? Obat terbaik lah. Saya sudah pasang ring jantung 2, seharusnya 5. Sudah 6 bulan ini saya enggak minum obat-obatan dari dokter dan saya ada miom 12 cm. HB di bawah 9. Solusinya apa? Puasa. Puasa, terus nanti bapak atau ibu ini ada hashtag saya bikin di IG itu namanya resep jantung JSR. Isinya adalah madu, bawang putih, apel, cuka apel sama apelnya gitu kan di blend nanti lihat aja itu bisa Anda pakai. Dan yang tidak sakit pun bisa minum itu. Ya. Jadi tubuh kita tuh teman sekalian sebenarnya keluhannya badan kita tuh dia akan berteret. Jadi satu keluhan muncul dia akan muncul keluhan yang lain. Ya. Dan tubuh kita tuh setiap waktu dia perlu di repressing. Jadi gini, sel lambung kita itu dia membutuhkan waktu 3-5 hari untuk bertumbuh atau diganti. Artinya apa? Kalau 3-5 hari tiba-tiba yang masuk ke dalam badan kita tuh bukan bahan bakunya dia, kalau gak ada bahan lagi dia akan pakai itu. Makanya penyakit itu muncul gara-gara apa? Gara-gara, ini bahasa saya aja ya, gara-gara organ-organ tadi terasup dengan bahan yang tidak semestinya. Jadi sebenarnya, kalau kita benar-benar ngikutin polanya, tubuh kita tuh bisa memperbaiki dirinya sendiri sebenarnya. Jadi penyakit itu gak usah diobatin yang kita lihat di situ. Contoh gini, ada ibu-ibu atau bapak-bapak lah, jamaah saya itu, dia bilang, saya sakit mah. Sakit ini juga lama-lama. Yang saya kasih cuma apa? Yang saya kasih cuma jeruk nipis sama madu sama garam. Kenapa bisa kayak begitu? Tiba-tiba dibilang mahnya hilang, pegel-pegelnya hilang. Jadi bahasa saya tuh menang banyak kita. Jadi produk-produk begini itu bikin menang banyak kita. Kenapa? Karena mereka memang masih full. Jadi kita nyebutnya real food, whole food, real food. Jadi kalau nanti Anda sudah makan, misalkan Anda beli jus lah di pinggir jalan. Ya termasuk jus ini misalkan alpukat. Anda sudah mulai mikir, ya beli alpukat berarti alpukat misalkan pakai gula lagi nggak? Enggak. Gak pakai gula lagi. Jadi udah kita udah mulai mikir ya. Jadi ketika Anda bikin, termasuk ini manggis ini, buat saya teman-teman sekalian, ini kalau Anda jus sama bijinya enak banget. Cobain deh. Iya, nggak pahit. Nggak pahit. Nggak tahu. Ya. Bahkan biji manggis ini bagus banget. Jadi kalau biji manggis sama biji durian. Kalau saya dikasih durian sama biji durian, saya lebih makan biji duriannya. Karena biji durian itu ada kolagennya. Luar biasa kan? Yang biji-biji itu dia luar biasa manfaatnya, kecuali kedondong. Nah, itu agak-agak, belum tahu penelitiannya saya kalau itu. Jadi gitu ya Bapak Ibu yang tanya ini, mulai biasakan puasa. Kenapa? Semua penyakit pada dasarnya bisa sembuh. Kalau apa? Kalau kita tidak mengasup sampah. Dan kata kuncinya apa? Bagaimana pola Nabi sekalian? Pola Nabi salah satunya apa? Jangan sering banyak-banyak makan. Laparin aja diri kita. Nanti apa? Autofaginya jalan. Ya itu kata kuncinya ya. Kayaknya gak bisa semua juga ya. Mudah-mudahan terbaca. Yang bisa terbaca. Saya mempunyai putra, usianya 19 tahun, bulan September kemarin berhenti jantung mendadak. Kondisi sekarang sadar, ya apasia. Menu apa yang bagus untuk putra saya agar sel-sel Okta bisa berkembang lagi dengan baik. Sekarang masih minum susu, titik. Susunya ini jangan diminum lagi. Ya, ada merek yang saya gak usah sebut. Gak usah diminum lagi, ganti sama susu kambing. Terus kasih anak Anda minyak zaitun ya. Minyak zaitun dikasih ke beliau dan termasuk juga berikan coklat. Coklat bubuk plain. Ini coklat bubuk ya. Di rumah saya punya coklat bubuk. Ya, coklat bubuk ini buat sekalian, ada risetnya? Ada. Coklat bubuk ini adalah salah satu tumbuhannya Allah, ya, coklat kan, yang dia bisa memperkuat fungsi jantung. Kadaran semua segala macam hubungan sama ini. Maka Anda kasih ini tiap hari. Sama apa? Sama kurma. Jelas ya, dia bisa pakai itu. 11.20. Saya diabetes sudah 12 tahun lebih. Saya ingin mengikuti makan sehat ala Rasul. Tapi bagaimana dengan obat-obat diabetes harus minum? Ada satu buku saya baca. Buku ini kalau teman-teman lihat di belum masuk ke Indonesia. Tapi buku ini buat sekalian dikarang oleh dua dokter di Amerika. Judulnya The Longevity Solution. Dr. James Dinick sama Jason Fang. Isi buku itu apa? Isi buku itu adalah puasa. Jadi dia punya klinik puasa. Dan puasanya apa? Alternate day fasting. Salah satunya puasa Daud. Dan itu ternyata bisa menyembuhkan, dengan izin Allah semua pasti ya, orang yang HbA1c-nya pada orang diabetes itu normal. Makanya kerjain aja apa yang Nabi kerjakan. Membiasakan lapar, makan yang berkualitas, maka dia akan kembali sendiri. Buat kalian, Mbak, saya liatin slide-nya ya, mudah-mudahan ada. Jadi obat pertama, obatnya ini kayaknya ini deh. Jadi calorie restriction itu, ini saya ambil dari buku itu. Calorie restriction itu buat sekalian, kalau Anda lihat ada panahnya di situ. Jadi lihat, di sini kan ada panah nih. Jadi orang-orang yang merestriksi kalorinya, apa yang terjadi? Insulin sensitivity dia akan meningkat. Jadi ginilah, saya bahasakan lebih gampang gini. Di Jepang itu ada namanya kereta, KRL lah bahasa kita. Nah, pagi-pagi itu penuhnya luar biasa. Maka di pintu kereta itu ada namanya petugas pengatur penumpang. Tugasnya ngapain? Ngedorong penumpang masuk ke dalam kereta. Nah, petugas ini sebenarnya insulin. Yang didorong apa? Glukosa masuk ke dalam sel. Nah, sekarang insulinnya kebanyakan, petugas ngambek. Apa yang terjadi? Penumpang tumpah ruah. Itulah DM. Paham ya? Kurang begitu. Nah, sekarang tugas kita ngapain? Tugas kita si petugasnya disuruh ambil break. Cuti itu apa? Suruh istirahat. Yang pertama itu, yang kedua, ini saya ambil dari buku Longevity itu ya. Kemudian yang kedua apa? Jangan masukin lagi kalori ke dalam kereta. Kalori dapat dari mana? Kalori dapat dari ini. Jadi orang-orang DM itu saran saya, Anda lebih banyak mengkonsumsi yang zero kalori. Zero kalori dari mana? Rempah. Ada beberapa jenis rempah yang memang bisa kita pakai. Contoh apa? Ketumbar, kayu manis, ya, serai kayak begini. Itu bisa memperbaiki insulin sensitivity Allah. Dan yang terbaik salah satu, yang tidak kalah terbaiknya adalah minyak zaitun. Tambah dengan puasa, jadi misalkan Anda tiap hari makannya sebulan mungkin 1.500 atau 2.000 kalori ya. Nah, Anda kurangi, berapa banyak? 500 saja. Jadi tubuhnya memang disengajakan lapar, apa yang terjadi? Dia akan bongkar penumpang-penumpang yang sudah masuk untuk dijadikan cadangan energi. Makanya puasa itu, kalori restriksi itu efeknya luar biasa loh. Apa yang terjadi? Anda lihat, body fat kita bisa menurun kalau Anda lihat sini. Dia menurunkan body fat. Dia akan memperbaiki modulasi dari apoptosis. Apoptosis ini sel kita akan memakan yang rusak-rusak. Bunuh diri kalau kata bisa. Karena apalagi dia akan meningkatkan anabolik hormon. Itu sebabnya orang-orang yang berpuasa lama-lama badannya membesar. Kenapa? Growth hormonnya muncul. Ya, growth hormonnya muncul. Saya pribadi memang pakai konsep ini sehingga beberapa baju saya yang kemarin muat sudah mulai mengecil. Jadi tertarik semua gitu badannya. Gara-gara apa? Gara-gara nggak banyak makan. Gara-gara nggak banyak. Bahkan saya pernah cobain sampai 20 jam saya nggak makan. Minum aja ya. Hasilnya dahsyat banget. Ya, banyak lagi manfaatnya buat kalian. Termasuk ini ya, autofagi ya. Dan dia akan mengaktifkan namanya anti-inflammatory hormon. Anti-inflammatory hormon itu apa? Ibarat kata Anda makan antibiotik, tapi antibiotik dalam badan kita. Jadi yang orang-orang sakit, inilah infeksi segala macam, inflamasi gitu, dia akan dimakan semua sama dia karena ada anti-inflammatory tadi itu. Dan dia bisa menurunkan inflamasi kronik. Orang DM itu inflamasi, ya. Inflamasinya kenapa? Ya karena banyak radikal bebas dalam badannya. Ya, seperti itu. Jadi bisa insya Allah ya. Insya Allah bisa. Termasuk kayu manis dia bisa Anda pakai. Kayu manis, ya kayu manis. Suami saya sudah 1 tahun terkena saraf kejepit di lumbar 5 di tulang belakang yang mengakibatkan kaki kebas dan susah BAB dan BAK masih sudah operasi tapi masih kurang belum maksimal. Pengobatan apa yang harus dilakukan? Di kalau masalah saraf kejepit dibenerin Bu. Nggak bisa pakai herbal karena itu struktur. Ya, saran saya kayaknya teman-teman saya di sini banyak kok yang bisa benerin. Kalau di Jakarta juga ada beberapa yang bisa insya Allah benerin dan kompeten. Ya, tapi bukan dokter. Masuk saya pribadi juga, saya sekitar setahun yang lalu lah. Ini saya nih pernah turun. Gara-gara apa? Gara-gara roti. Ceritanya tuh maghrib, saya mau beli roti buat jenguk orang tua pas di Jakarta. And then sendal saya itu nyangkut dalam besi cor. Landing saya pakai satu tangan lagi numpu, pak, waktu bangun kok pucat, saya bilang, nyata ini gak bisa digerakin lagi. Langsung saya telpon teman-teman dari dunia lain. Dunia lain itu maksudnya teman-teman saya yang non medis lah gitu kan, yang tukang urus segala macam, gimana, baru saya ingat, wah iya benar satu tempat rujukan saya dulu. Jadi malam tuh babu, masya Allah sakitnya luar biasa. Apa yang saya kerjakan? Nangis, karena nangis itu bisa mengurangi nyeri. Iya, nangis aja. Sambil ngapain? Sambil baca Quran, dengerin Quran, nangis, gitu aja terus. Nanti dia terdistract sendiri. Ya. Besoknya saya langsung pergi ke tempat beliau itu, di Cikampek sana. Ya bapak udah tua, umurnya berapa tahun? 70 tahun gitu kan. Dan saya, kenapa? Dia bilang, copot. Saya bilang, ini copot. Ini sama ini tuh selisih segini coba. Bayang aja kan sakitnya kayak apa. Duduklah sama dia. Mungkin di Bandung banyak Jawa Barat orang-orang begini, tapi yang benar-benar tanpa klinik-klinikan ya. Duduk saya di samping dia kan, ada 3 orang. Ya, 3 orang, dia sama 2 orang asisten dia, terus saya dibius. Biusnya pakai apa? Bantal. Ya, pak sama dia tuh, masuk lagi. Selesai. Langsung bisa saya pegang, minum lagi. Tubuh kita ini lentur. Lenturin tubuh kita, terus kalian ada tahu caranya gimana? Ya tahu gak? Ngelenturin tubuh kita nih, caranya paling gampang adalah solu kama ru'aitumuni usolli. Sholat itu the best stretching relax terbaik itu sholat ya. Kalau orang yang biasa sholat tubuhnya pasti akan lentur, masya Allah kan. Makanya itu amal ibadah yang pertama kali dihisap itu sholat, karena masya Allah efeknya luar biasa ke badan, mulai dari paru mengembang, kemudian kaki kita, pencernaan, semua kena dalam sholat. Tapi sholatnya yang benar ya, seperti itu. Baik, kata panitia sudah cukup, mudah-mudahan ini menjadi saksi bahwa Anda pengen hidup sehat karena nggak kebaca. Ya. Dan semoga apa yang disampaikan ini bisa dipraktekan ya, dan kita semua bisa terus-menerus berada dalam ketaatan, dalam kesehatan kita. Karena kesehatan sebenarnya adalah buah dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga namanya kita semua bisa bertemu dengan Ramadan. Dan semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita semua, sehingga nanti akhir Ramadan tubuh kita jauh lebih sehat, kalbu kita jauh lebih sehat ya, pikiran kita jauh lebih sehat, dan kita bisa lebih beribadah lebih optimal lagi di setelah Ramadan ini. Dan contoh terbaik kita adalah Rasulullah SAW. Maka contohlah beliau. Ya. pelajari bagaimana keseharian beliau. Nah, disitulah lah cara terbaik kita untuk meneladani manusia yang terbaik. Gak ada manusia yang terbaik kecuali beliau salam. Dan semoga sekalian Indonesia juga dilindungi Allah di segala macam makar-makar ya, di segala macam hal-hal yang bisa merugikan banyak orang. Dan semoga Allah jadikan umat Islam di negeri ini menjadi umat yang teladan bagi umat-umat yang lain. Dan semoga Allah memberikan pemimpin yang adil ya, dan taat pada Allah dan Rasulullah SAW di Indonesia ini. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.